इनके तकाजे बने हैं और तीसरे साल का जिला बल्कि दो महीना उनका इंतजाम टीम का mereka yang telah keluar tahun ulama tahun sama ada mereka mengajar di madrasah atau jadi imam atau mengajar di pondok-pondok ke maktab-maktab mereka ini cila tahunan mereka jangan mereka tertinggal mereka kena satu tahun cila keluar dengan jemaah masjid mereka satu tahun yang akan datang cila tahunan yang akan datang dengan mesyuarat Sri Petani dan cila ataupun dua bulan yang tahun yang ketiga mereka pergi ke Nizamuddin. Jadi Kuala Lumpur wale iski koshish kare. Jadi orang tua lu mulk mein jitne saal wale hain unki tartib is tarah se qayam ho jaye. Jadi orang Kuala Lumpur kena ambil berat supaya semua ulama-ulama tahun di seluruh negara kita dapat dibangunkan di atas tertib ini. Aur jahan jahan bhi saal lagaye hue ulama hain ya 4 mahine lagaye hue hain ya chilla lagaye hue hain un ulama ko ye taqeed ki jaye ki jab unke ilake mein koi urdu wali jemaah chahe to woh uska saath de. Dan juga tuan-tuan yang mulia, ulama-ulama yang telah keluar tahun ke, 4 bulan ke, atau 40 hari ke, maka tuan-tuan yang mulia kita kena ambil berat dan beritahu kepada mereka, usahakan supaya mereka ini jadi muterjing, bantu jemaah-jemaah luar negara yang keluar di tempat mereka, mereka bantu jemaah-jemaah ini. Dan juga cara ini, wali ulama ikram, ya salwa me, dan wu tijarat kerti, kya kerti? وہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے امامت میں نہیں ہے تجارت کرتے ہیں تو ان کا سالانہ 4 مہینے لگوانے کی کوشش کی جائے dan juga ulama-ulama yang dah keluar tahun yang mana mereka meniaga bukan mereka mengajar di madrasah dan sebagainya kita kena usaha supaya mereka keluar 4 bulan tiap-tiap tahun اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ 4 مہینے کی مستقل جماعت بن جاتی ہے تو اپنی مسجدوار جماعت کو لے کے جائے Yang sebaik-baiknya ialah kalau mereka nak keluar 4 bulan ni boleh bentuk jemaah sendiri daripada masjid mereka sendiri. Aur 4 mahine ke liye banta rahi hai to chille ki jamaat ko salana apni masjid wal jamaat ke saath lagaye. Kalau tak dapat keluar 4 bulan bersama jemaah masjid mereka kurang-kurang 40 hari. Aur 2 mahina Sri Patani ke markaz mein aake lagaye. Dan 2 bulan mereka bagi dengan mesyuarat di Sri Patani. Aur 20 din jo bache hai wo 20 din ki jamaat lekar apne ilake mein Dan baki 20 hari itu mereka bawa jemaah dan bergerak di tempat mereka, kawasan mereka. Taki inka taluk apne ilaqe se bhi rahe, Kuala Lumpur se bhi rahe, phir wahi teesre saal inka bhi Nizamuddin do mahine lage. Supaya tuan-tuan mereka ini ada hubungan dengan kawasan mereka, ada hubungan dengan Sri Petaling. Dan begitu juga tahun yang ketiga mereka pun pergi ke Nizamuddin. Jadi setelah se tertib hum saal lagaye hue ki, aur 4 mahine lagaye hue ulama ikram ki, فکر کے ساتھ بنائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی علماء لگیں گے اور یہ اپنے کام میں بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے یعنی چونچون سالوں کی تاندے برات سبحان اوسیٰ نے ترتیب کا مرے کرنے کلو پنگلواران مچم لی انشاءاللہ چونچون لگی بانیا علماء پن انگی باجان مرے کے انہی پن اکر ماجو کے دپان پھر یہ ہمارے علماء کرام مشورے کے پابند ہوتے چلیں گے ورنہ آزاد ہو جائیں بارولا چونچون علماء کتا کن بہت اوسیٰ دنگا اکوت مشورہ کلو تیرا مرے کن جلی بیپان اس لئے اس کی فکر کی جائے ہر مرکز کے اعتبار سے اس کی فکر کی جائے جیتو جو ہے علی کرنے جو تو ان ستیت مرکز کے نام بھی فکر کر رہے ہیں اور علماء کی تشکیل علماء ہی کریں گے دن علماء ہی یہ تشکیل دباؤ لے علماء یہ سال لگایا ہے یہ 4 مہینے لگایا ہے علماء یہ کوشش کر کے نئے نئے علماء کو جماعت میں لگانے کوشش میرے علماء علماء ہیں کلوار تاؤن mereka usaha ke orang-orang baru ulama-ulama baru bahawa supaya mereka pun dapat dikeluarkan di jalan Allah اور کسی عالم کو غیر متعدد نہ سمجھیں dan jangan kita pandang bahwa ada orang alim yang taiktik jangan anggap siapa pun taiktik وہ کہیں نہ کہیں کسی کے دین کے کام میں ہوگا jangan apa mereka ini macam mana pun terlibat dalam usaha agama وہ چلہ نہیں لگا پا رہا ہے اور اپنی کمزوری سمجھیں mereka tak dapat keluar 40 hari anggaplah itu sebagai satu kekurangan kita کیونکہ مدرسہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا apa mereka tak dapat keluar tinggalkan madrasah امامت چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا tak dapat keluar dan tinggalkan mereka punya imam اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے تو اس کے بدل میں کوئی آدمی تیار کرے پھر اس کو نکال کر کے اللہ کا راستہ دے سنگن جو قرآن سنپا اٹو کاوسان اٹولا untuk cari orang untuk ganti dalam tugas mereka, baru dapat keluarkan mereka di jalan. Ini orang ulama kiram ka kusur nahi hai, ye zimmedaron ka kusur hai, ki woh unka badal talash nahi karte. Jadi ini bukanlah kesalahan ulama, ini adalah kesalahan orang tanggungjawab kawasan itu yang tak dapat mencari untuk ganti mereka. Woh toh bicara din ke kaam mein lage hue hai, jamaat mein bhi jana chahte hai, lekin unko badal nahi milta. तो वो भी कोशिश करेगा हमारी बदले में कोई मिल जाए ताकि मदरसे का नुकसान ना हो और मस्जिद वालों का कोई आपस में इंतजार ना हो. ये उनकी भी जिम्मेदारी है और खास तौर से तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि उनके निकलने का इंतजाम करें. tuan-tuan mereka pun memang terlibat dalam usaha agama dan mereka pun ingin untuk keluar jalan Allah tapi oleh kerana tak dapat ganti mereka, mereka tak mau tinggalkan tugas tanggungjawab mereka sebagai tenaga pengajar dengan begitu saja, tak dapat ganti begitu juga jadi imam, tak cari orang untuk ganti. Ya oleh kerana itu tak dapat keluar. Ya oleh kerana itu tuan-tuan, ini adalah tanggungjawab mereka pun dan juga tanggungjawab orang tempatan, tanggungjawab orang tanggungjawab di sana untuk cari ganti mereka supaya mereka dapat keluar. Orang-orang kiram juga hari jemaat ini lagenge, ulama kiram ke rasa selesai. Jadi tuan-tuan, ulama akan datang dan berusaha agama dengan kita ikram mereka. Bayan takrir ke rastu tu nahi lege. Mereka tak akan datang dengan kita punya bayan dan takrir. Bayan takrir tu khud karna jantai hai. Mereka sendiri tahu macam mana na bayan dan takrir. Quran hadis tu unke ghar ki chiz. Quran dan hadis adalah benda dari rumah mereka. Woh lagenge ikram ke rastu. Mereka akan datang kepada usia kita apabila kita ikram mereka. Jitna ilaqe wale unka ikram karenge, woh islam mein judte chale jayenge. Lagi banyak orang-orang tempatan ikram mereka, mereka akan ambil bagian yang terjadi. Ikram kya hai? कभी आप क्या कोई तकरीब हो, शादी की हो या और कोई हो, तो जहां सबको बुला रहे हैं उनको भी बुला लीजिए. आप मचे माने कि इकराम तो अंदर बिल गीता डब्बा कंदूरी या पापा मचे माने कि पंगी लोग रंग लाए बड़े कपन के जब दे. कभी मुलाकात में गए तो कुछ हदिया दे दिया उनको. मैं कहता कहना कितना आदमी जा रहा जुब्बा अमेरिका बहुत हदिया बड़े अमेरिका. इस तरह से वो इस्लाम के अंदर आ जाए. दिन चारे इन्हीं संतों ने मुले अमेरिका का डटान को बड़े फिजे. अल्लाह ताला आसान फरमाए, कबूल फरमाए. Semoga Allah Taala permudahkan dan terima insya-Allah. Orang lain kau ini sudah pas aku jadi tak guna. Cura wale lah cura. Mana kata jangan bagi cura bagi karuzari lah. Bagi wale tu lebih bertanya jauh orang. Ajo lebih orang lebih bertanya. Sudah akan bagi tahu apa yang ada dan apa yang tak ada pun yang kata ada. Kita sebelum tu kita nak keluar. Jadi Kuala Lumpur, asalnya kita nak buat satu istimewa saja. Tapi kerana fikir, akhirnya kita buat dua istimewa. पहले हम एक ही इस्तीमा के लिए सोचा, लेकिन अभी मजमा ज्यादा इसलिए दो इस्तीमा की सोचा. यदि मतलब इस्तीमा तो लेकर कुछ अंदाज़ ये दो बार या लगभग 15,000 लोग आएंगे बताएं. 15,000 और 15,000 आदमी का हाजिरी इस्तीमा में, पहले इस्तीमा में. और मालूम तो भी आधा बुज़ान, जैसे सबागियां परंपरतां तक मंजो कुपी. उस रात पहले रात में वो बारिश हुआ, इसलिए कोई साथी रुकन रुक नहीं सकता, वापस गया. जदि इस्तीमा तो 54 जमा दफा दिखवाता. 54 जमात चार महीने की लगी निकली. Kebanyakan jemaah yang keluar, banyak IPP yang keluar. Di bawah 15 jemaah yang keluar, pelajar-pelajar yang baru habis ni, mereka keluar untuk IPP 4 bulan. 4 bulan ke liye 15 jemaah. So, aksar wo talibil, talaba, abhi farik hua, unhone. Yang ke negara jauh, sebenarnya sebelum istimak, ada lebih kurang dalam, di Kuala Lumpur ni dalam 10 jemaah. 10 jemaah istimak se pehle mulkun ke liye telah gaya. Dan selepas jemaah ni ada lebih kurang dalam 10 atau 15 jemaah. Or itu ke bahan 10-15 jemaah mulkun ke liye. Biasanya kalau tahun-tahun lepas, dia keluar dalam 7-8 jemaah saja. 7 setahun. Pichle istimewa mein sirf 7 jemaah. Kuala Lumpur ki jitni masjidon se mukammal jemaah ban gaya. Haan, maana tanya, dari Kuala Lumpur ni berapa jemaah yang datang secara masjid? Jemaah sempurna secara masjid. Berapa tempat? yang keluar, datang jemaah yang keluar, oh, yang keluar secara masjid. Istimah sejauh itu lima jemaah ya, nah. Ini yang putera nah. Jemaah yang keluar daripada istimah, berapa jemaah yang keluar sempurna secara masjid? Secara masjid. Sangat lebih kurang dan 20% ni. 21. 20% daripada itu 54. Jadi 20% tu jemaah nikli eh, di masjid luar mukammal jemaah. Dan anda sawari sebab eh. Kisah jemaat yang mukammal bandar kecil ini dia kunci negatif. Jadi dalam malam markas tuan, berapa jemaah yang datang secara masjid, jemaah yang sempurna datang secara masjid, datang hadir dalam malam markas secara masjid dan keluar. Malam markas. Malam markas secara masjid. Nah, yang datang jemaah dibentuk, datang keluar daripada sini secara masjid belum lagi. Belum ada yang keluar, tapi selalu mereka keluar ni ada berperingkat-peringkat. Ada yang keluar secara masjid, kebanyakan cuti sekolah, Ramadan. Masjid luar dia jemaah nikmati hai, akhir wo Syaban, 15 Syaban, dan sekolah ki cuti men gitu. Ini ye jo hai Kuala Lumpur wale jab tak shuru nahi karenge pure mulk mein shuru nahi hoga. Ki is baat ki koshish kare, iski daawat chalaye. اور خود شورا والے جا جا کر کے مسجدوں سے کہیں کہ وہ اپنی مکمل جماعت تین دن کے نکلے تو مسجد کی جماعت چلے کے نکلے تو مسجد کی جماعت چار مہینے کے نکلے تو مسجد کی جماعت بیرون کی جماعت نکلے تو مسجد کی جماعت یہ اگر قابو میں آ جائے گا تو کام بہت آگے چلے گا یہ چونچہ ہے مجھے مانا چاہتا ہے کھالاو اوران کوالا لمپور سندری تاب ہونے کا maka susah untuk seluruh negara kita mulakan, iaitu kita berusaha di sini pun kita kena mula cakap dan kita kena usaha, dan juga kalau perlu kita orang tanggungjawab gerak pergi masjid ke masjid dan bagi tahu supaya jemaah 3 hari mereka pun secara masjid, jemaah 40 hari pun secara masjid, jemaah untuk negara jauh pun secara masjid. Jadi tuan-tuan, kalau perkara ini kita dapat buat, insyaAllah kerja kita akan maju jauh ke hadapan. Sabtu tadi कितने हलका है आपके कोला लंपुर में? बड़ा हलका 102 102 हलका 102 हलकों में एक एक हलके में कितनी मस्जिद है? अच्छा हलका नहीं, बड़ा मस्जिद ada lubang, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 50 kan ada. Tapi 15-20 है. अक्सर 15-20 मस्जिद ये हो गई तो आपका 102 में 15 से तरफ मुझे कितनी हो गई? Ini kalau takriban 15. Kebanyakan lebih kurang dalam 20-30. 30. 450 masjid hai. Tu 450 masjid hai. Shabdari ni aapki aati hai. Mohon tanya lebih kurang katalah ada 450 masjid di seluruh Kuala Lumpur ni yang aktif. Dan 450 jemaah masjid hadir tak kita punya malam markas? Ya. Yeah. Ada 150 masjid yang lebih. Sebab di Kuala Lumpur ada 3,000 lebih. Yang ada amal lebih kurang 1,000 lebih. 1,500 ada amal. Pura masjid ke tadat 3,000 hai Kuala Lumpur mein. Aur jo amal hai takriban 1,600 hai. So lebih kurang datang 600-700. Takriban 600 jemaah masjid datang. Bukan individu. 600 takriban 600 masjid war jemaat aati hai. Unki sab guzari. Hadiri hoti hai kabhi? Ada ambil kedatangan? Dia orang duduk dalam jemaah, ada dalam berapa lima. Kira wo jab bayan khatam hone ke baad, to halke war baithte hain, us halke mein unne poochte hain, kaun-kaun masjid aaye hain, kaun nahi aaye hain. Iski hazri le, aur jitni masjidain nahi aa rahi hain, unki mehnat ki tartib banaye. Ye tuan-tuan kena ambil kedatangan. Dan juga jemaah masjid yang tak datang, kena buat usaha supaya mereka datang. Un halqe walon se kaha jaye ki jab wo mahine mein jod karte hain ki nahi karte hain, jab masjidon ka jod kare to usme baqaida masjidon ke itwar se kaarguzari le. Yani jo tuan-tuan bila dalam halqa ni kita ingin bagi tahu mereka, bila mereka buat jod halqa bulanan, dalam jod halqa bulanan mereka kena ambil kaarguzari secara masjid. Aur phir jo masjidon mein bilkul kaam nahi hai اور جن مسجدوں میں کام ہے اسی جوڑ میں ان مسجدوں کو ان پر تقسیم کیا جائے. جان دیگر چونچہ دلم دو بیٹو مسجد یہاں ادا اسحا مسجد یہاں بلو لگی ادا اسحا مازل کتا جنہ باگی کن باگی تنگون جا مسجد یہاں ادا اسحا cuma mereka bangunkan masjid yang tak ada usaha. Tapi di masjidoh pun mehnat kerja, perlu jor masjid kerja. Supaya mereka akan usaha di masjid-masjid yang tak ada usaha dan bawa mereka kepada jor. Istirahatnya insyaAllah 3,000 masjidoh mekam semua jaya. Dengan cara ini insyaAllah tuan-tuan, semua 3,000 masjid kita dapat mulakan usaha. Kali yakni fikiran melihatnya kita. Hanya kita kena bawa benda ini dalam fikir kita saja. Dan Kuala Lumpur meh, beri asani sekabu maaf sekta. Contohnya mulia di Kuala Lumpur, insyaAllah dengan mudah kita dapat. Terhid dene ki zarurat hai, aur thoda sa unke paas jane ki zarurat hai. Hanya sedikit tarbiyat perlu kita buat dan kita kena gerak dan jumpa mereka sedikit. Kuala Lumpur wale markaz ki zimmedari hai kabhi kabhi un masjidon ko apne paas bulaye aur kabhi kabhi unke halqe mein khud chale jaye. Contoh tanggung jawab orang Kuala Lumpur punya orang tanggung jawab ni, kadang-kadang kita panggil jemaah masjid datang ke Sri Petali, kadang-kadang kita bergerak pergi kepada jemaah masjid itu. InsyaAllah isse aapas mein zor paida hoga aur un masjidon ke aur un halqon ke halaat maloom. Dan dengan ini tuan-tuan kita dapat bina, rapatkan hubungan antara kita dan juga kita akan dapat tahu keadaan kerja di setiap masjid. Aur har masjid faal hoti chali jaye. Dan insyaAllah setiap masjid akan jadi aktif. Aur aapke Kuala Lumpur mein abadi kitni hai, kitne lakh ki? Berapa kita punya population Kuala Lumpur? Berapa juta? 3 juta Islam? 1.5 kul 30 lakh hai, isme 15 lakh musliman hai. Aur 15 lakh mein 50% mard hai, takriban 7 lakh mard hai. 7 lakh mein se 15,000 aadmi aapke chhaw mein aaye. Yani jo mona kehta hai daripada 700,000 lebih kurang 700,000 ni yang datang hanya 15,000 saja untuk istimewa kita. Ini bahut hi sochne ki baat hai. Maulana Yahya Shah Rahmatullah Alaih farmate the, aur to suno ye hum sab ke liye bahut zaruri cheez hai ki hum ye na dekhe kitna kaam ho gaya. Jadi tuan-tuan, ini perkara penting, kita semua mau dengar, beri perhatian. Mona kata, jangan kita tengok, Monika sebetulnya kata, jangan kita tengok berapa banyak kerja yang telah selesai. Kami tengok baki kita kan? Kita mau tengok tuan-tuan, berapa banyak baki kerja yang belum selesai lagi. Baki per dekhenge, toh humari himmat berhati jayegi, humara mujahidah berhati jayega, humari fikr berhati jayegi. Aur kaam ho gaya, toh khush ho gaya, toh syaitan humko kaam se bitha dega. Tuan-tuan, kalau kita lihat yang baki yang perlu kita berusaha lagi, maka tuan-tuan yang mulia kita punya keinginan untuk bekerja akan tambah, mujahadah kita akan bertambah, kerisauan kita akan bertambah. Tapi kalau kita tengok apa yang telah selesai, maka syaitan akan jadikan kita berpuas hati dan akan jadikan kita kurang berusaha. Ya, betul. Hamein mutmainni hona hai. Hamein to fikrmand hona hai. Jangan tuan-tuan kita jadi berpuas hati. Kita mau jadi orang yang ada fikir, risau mau tambah. Jitna baki hai, usko karne ki koshish ki jaye. Usaha supaya dapat buat apa yang baki yang masih lagi belum buat. Kaise pura ho jaye? Kiske zariye pura ho jaye? Saathiyon ko sochein, masjidon ko sochein, phir un par taqaze dale. Macam mana kita nak dapat sempurnakan yang tak selesai lagi? Macam mana nak selesai lagi? Melalui siapa? Melalui jemaah masjid mana? Satu bagi tanggungjawab, bagi taqaza kepada individu dan jemaah masjid. Kuala Lumpur ke bawah, Jerantun. Alhamdulillah, Jerantun kita dapat keluarkan 29 jemaah. 29 jemaah di sini, istimewa tu. Kemudian, Nami Kuantan. Kampung lah. Kampung Kuantan. Lagi? Siang hari hadir dalam 5,000 setengah. 5,000? 5,000 setengah. Pancu. Malam lebih kurang 7,000-8,000. Malam? Malam. Rat me sekiranya 7,000-8,000. Usaha sebelum istimak sangat baguslah. Jemaah Tia dan jemaah apa, jemaah yang markas bergabung tu. Serban banyak bantu. Istimak sepele. जो हमें किया जमात बनाया वो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और जो मरकज का हमारे मरकज की जोड़ी बनाया थे वो उन्होंने भी जमात भेजा kita pun ditanggungjawab untuk hantar ke KK kita hantar 2 jemaah 40 hari dan 2 jemaah masyarakat 10 hari और उनको जिम्मे लगाया KK. Wah, unone dua jemaah cilik ki, jemaah 4 bulan dua. Ada. Hah? 4 jemaah. 4 jemaah, 4 jemaah unone beja KK. Kemudian cuma kemarin kami kita waktu mengendalikan istimak tu info daripada markas tak dapat kita sempurnakan dengan baik lah. Kan lambat persiapan. Okey, amara jo intizamiya ki isme amara kuch kami hua. Pura nahi hua. Orang awam yang hadir alhamdulillah lah, khususnya waktu malam orang awam yang hadir hampir separuh lah. Separuh? Malam hari. Garin, maghrib ke baad jo bayan hua, usme takriban 50% naya log bayan sunne ke liye aaye. Dan kata pemerintah pun sangat suka dan dia mereka suruh buat lagi lah. Apa kesan orang baru yang balik itu, apa kesan mereka? Baru ni ramai pelajar-pelajar yang keluar. Kira abis tu jemaat nikli ya, isunya ziyada talabah nikla. Di malam markah ada tambah tak bilangan yang hadir? Tak apa-apa nampak lagi lah. Tapi pelajar tu nampak ramai lah pelajar. Di talabah abis nazar arah ziyada arah markah talabah. Apa tuan-tuan yang azam untuk usaha yang akan datang? Kami ada berbaki 121 jemaah lagi. Ha? Jadi kita nak sempurnakan baki tu lah. Kami kira 121 jemaah amara abis abad nahi nikla, jo azam kia, isko ampu nikalne ke liye kochis karegi. Allah terima tuan-tuan. Amin. Next, more, lagi. Lepas tu? Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Istimah Kuala Terengganu 4,000 kehadiran. 4,000. Orang awam 1/3. 4,000 hadiri, isme ek tiya awam naya. Dan banyak pelajar-pelajar pondok yang datang, mereka datang dengan bas. Ada saksi talibin me ai ai de. Jemaah yang keluar 30. 30 jemaah nikli. 3 untuk negara jauh. 3 mulkon ke liye. 2 masurat negara jauh. 2 masurat mulkon ke liye, 2 maah ke. 4 bulan IPV, 4 bulan. 4 bulan ada 10 jemaah. 10 jemaah 4 mahine ke liye IPV. Yeah. Baki chilne ke jemaah. Yeah. Ada tak bilangan orang yang datang malam markas ada tambah tak? Buat masa sekarang ni belum nampak lagi. Habis update kita berapa ni hua. Tapi kita ambil kedatangan pada setiap malam Sabtu Zahir. Anda masjid yang datang. Berapa masjid? Hadiri lete hai. Kone kone masjid? Masjid war jemaat kone kone aye, kone nahi aye. Or namaziyon ki kitne fisad hota hai dada? Ada tak bilangan. 100 semayang di tempat tuan babo. Berapa ratus orang semayang? Di negeri Terengganu? Ha. 100? 100. Ha. Kalau tempat saya tu di mana saya ramai. Berapa? 90%. 90? Ya. Yeah. Inti masjid ni 90% namaz ni. Dan seluruh Terengganu peratus? Terengganu 20. 20% tu. Terengganu. InsyaAllah. Tuan-tuan fikirkan berapa banyak usaha yang kita kena buat. Banyak lagi. 80% masih lagi belum sembahyang. Asyik itu tadi tak namazi, namaz nahi pad rahe. Islam se jahan jamaaton ka nikalna maqsood hai, wahi par ye bhi maqsood hai ki namaziyon ki tadad badh rahi ho. Zikr tilawat karne wale badh rahe ho. Allah ke samne rone dhone wale, tahajjud padhne wale badh rahe ho. इसका भी इस्तेमाल हमारे इलाकों में हो रहा है. घर घर की तालीम भी खूब जिंदा हो रही हो. उसके लिए शर्त नहीं है कि उस घर में तालीम हो जिस घर में तबलीग का आदमी लगा हुआ हो. नहीं, हर मुसलमान के घर में तालीम इस्तेमाल हो रही है. Contohnya boleh mana kata dengan usaha ini, seperti mana kita punya maksud keluarkan jemaah. Begitu juga kita kena usaha supaya bilangan orang yang semayang bertambah, bilangan orang yang berzikir, baca Quran bertambah, ibadat bertambah, bilangan orang yang doa dan menangis di hadapan Allah semayang tahajud bertambah. Begitu juga talim-talim di rumah pun bertambah. Dan talim rumah ini bukan semestinya di rumah itu ada orang yang pernah keluar jenazah baru mau buat talim. Setiap rumah orang Islam kita menghidupkan talim rumah. Isi cerita se maktab ki bhi fikr ki jaye. Har ghar mein maktab ho jaye to sabse ala darje ki baat. Ghar mein agar nahi zinda ho raha to kam se kam mohalle mein har masjid mein maktab ho taki bacche Quran padhe. Jadi begitu juga kita kena fikir contoh yang mulia tentang maktab Quran, yaitu kelas mengajar belajar Quran. Kalau boleh setiap rumah ada perkara ini lagi bagus, kelas-kelas untuk mengajar Quran. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya setiap masjid dan surau ada maktab, yaitu ada kelas pengajian Quran supaya anak-anak kita akan dapat belajar Quran. Istimak Negeri Johor, Markas Batu Pahat dengan Johor Baru. Kehadiran lebih kurang 8,000 orang. Sekiranya 8,000 ke majmah. Keluar jemaah 32 jemaah. Or 32 jemaah ni kini. 32. Kemudian ini kamu tak? Usaha yang ada sekarang ni di markas kami lah. Malam musyarat kami Batu Pahat, kehadiran nampak bertambah. Malam markas macam biasa. Hafta wari unka mashwara mein izafa hai, lekin unka jo sarguzari mein itna izafa nahi. Masjid tempat istimak minggu ni jemaah 3 hari sempurna keluar. 3 hari. Sebelum ni belum ada lagi. Jo masjid mein istimak hua, us masjid ke mukammal 3 din ki jamaat inshaAllah is hafte mein nikal rahi hai, pehle martaba nikal rahi hai. Orang-orang lebih kurang 750 orang. Sehari 700 naya log hadiri orang muslim istimah. Kadi datang duduk sebagai majmah. Unka kadi aur unka jo bade din ka exco wo bhi aaye. Dekhiye sab guzari mein majme ki zati maqsood nahi hai. Contohan beliau kata maksud kita bukan menambahkan bilangan yang kurang yang hadir dalam malam markas. Masjid luar jemaat aye ya maksud. Maksud ialah mereka datang semua masjid datang. Inilah maksud. Or 4 amal ka hona zaruri. Dan 4 amalan kena buat. Itulah maksud kita. Har sab yari mein aur har mahine ke jod mein in 4 amalon ka hona zaruri. Jadi contohnya dalam setiap sab guzari dan juga dalam setiap jod halka bulanan 4 amal ni kena ada. Satu kita ambil kedatangan. Mana daripada mana masjid mana yang datang? Dan satu kita bagi tarikh sedikit dan bagi mereka takaza. Dan juga contohnya mulia kita mau tekan dan bawa mereka punya perhatian kepada pentingnya amalan dakwah talim istiqbal setiap masjid ni kai kai sifto mein hone lage. Supaya setiap masjid ni bukan sekali beberapa shift mereka buat dakwah talim istiqbal. Dan supaya orang-orang baru orang Islam ambil bahagian dalam amal itu. Taki hamari masjid nabi ke nafsi qadam par aa jaye. Supaya masjid-masjid kita akan datang seperti mana masjid Nabawi. Chautha amal hayatul sahaba par aa jaye. Yang keempat ialah kita baca hayatul sahabah. Dan begitu juga kita mentarget semua orang yang hadir supaya mereka secara individu mereka pun baca hayatul sahabah. Terjemah ho gaya ke ni? Mana tanya hayatul sahabah sudah terjemah atau belum? Jadi kalau dah terjemah hayatul sahabah, patut ada setiap orang kena ada, setiap rumah kena ada. Dan ulama mereka kena baca yang bahasa Arabnya buku. Ini 4 amal aapke Madinah wale jod mein hona chahiye. Jadi ini empat amalan tuan-tuan kena juga kita buat dalam kita punya halka bulanan, jod halka. Jadi usaha untuk laksanakan perkara ini. Dan perkara ini diberi kepada, beritahu kepada seluruh alam dari Nizamuddin. Dengan cara ini tuan-tuan yang mulia, setiap individu, setiap rumah, setiap masjid agama akan datang, akan datang. Dan bilangan jemaah 3 hari akan bertambah, jemaah bilangan 40 hari akan bertambah, dan juga orang akan mula tambahkan korban mereka. Or kon baki? Yong Peng, Padu, Alu Gajah, Melaka. Melaka. Apa sah boleh? Ini jadi alhamdulillah, istimewa yang kita hadirkan dekat Alu Gajah ni, dia punya natijah selepas istimewa sokongan daripada orang tempatan. Alhamdulillah. Makami, makami admin saya buat unsi madad air, madad istimewa ke bawah. Tapak tu tahun 82 kita nak buat istimewa, dia orang tak benar kan? Biasa me jabang istimewa kerana saat itu usulah tu unone usme ijazah ni dia. Mesti laki me. Tapi kali ni mereka bagi sokongan yang bagus lah. Mereka nabi nak pura madad dia, saat dia unone, makami lu. Karpun lama, mula bangkit balik. Alhamdulillah. Oh, purane saja jo berge hari ini, alhamdulillah, dubara harkatnya aja. Kehadiran average 3,500. Sekiranya 3,500 admi hadir. Dan orang tempatan kehadiran lebih kurang 300. Or jo awam he, naya 300. Dan baru-baru ni selepas istimewa, kita ada jemput semua agensi datang bagi jamuan dan bagi hadiah pada mereka. Dan semua agensi datang alhamdulillah. Alhamdulillah di istimewa ke bawah, ham har jo hukumat ke shobe hai unki bade ko bulaya, khana khilaya aur unko hadiah bhi diya. Ham hamare taraf se unko hadiah bhi diya. Jumlah yang dapat dikeluarkan Melaka sebelum 9, jumlah lah selepas 12, jumlah cuma sekali. Semua sekali 26 jemaah. 26 jemaah di istimewa ke bawah. Mana tanya kita jemput semua ketua-ketua jabatan bagi mereka makan, bagi mereka hadiah, ada testi mereka keluar tak? Kita sebelum bagi makan kita kakuzari usul ni dengan mereka lah. Bagi tahu kami. Kami se pehle ham kaam ke karguzari unko sunaya. Khas logo ki tasveer kisi bade ijtemaa mein shirkat ki di jati. Meri tuan-tuan, kita mau testi orang-orang khawas ini untuk hadir ijtemaa-ijtemaa yang besar. Bade log badi ki shirkat ki hote. Orang besar ini terkesan dengan benda yang besar. Jadi seperti mana istimewa Bangladesh yang di istimewa Raih, kita mau tashkil, dawah mereka, tashkil mereka untuk. Jadi tuan-tuan, mereka punya faedah, kalau keluar 40 hari pun tak dapat begitu banyak, kalau mereka hanya 3 hari hadir, masyarakat istimewa mereka lebih banyak pada manfaat. Mereka punya fikir mereka akan jadi jelas. Dan tuan-tuan, kalaulah siapa-siapa timbulkan masalah mengenai kerja kita, mereka sendiri akan pertahankan kerja kita. Mereka kata kerja ini benar, kerja ini baik, saya tanggungjawab. Dia akan. Jadi, dan tuan-tuan yang mulia, penting kita kena jumpa mereka dan juga bawa mereka untuk hadir istimewa-istimewa yang macam ni. Jazakallah. Jadi mana tanya mana satu orang bagi satu luruhan. Saya Abdullah Tulawai, saya Koi Tulawai, pura mulki kawilari. Majmui kawan. Jadi satu orang bagi satu bizari. Kul ketne hadar ka majmah mila kerke sari istimewa me sikat kia. Satu keseluruhan summary, berapa banyak orang hadir keseluruhannya, berapa banyak jemaah keluar dan juga apa kesan dia. Keseluruhannya kehadiran dalam 70,000 pakani 70,000 jemaah yang keluar pakani ada 355. 355 jemaat seperti negara jauh untuk foreign tashkim 43 43 jemaat foreign tashkim 43 jemaat India Pakistan 77 27 jemaat 77 77 negara jauh 77 jemaat Paidal jemaat 11 jemaat 11 jemaat Paidal 2 jemaat Masurat ada dalam 3 jemaah 3 jemaah Masurat di mulkong ke Paidal 8 jemaah Paidal 2 bulan Paidal 2 maas pahle 4 minah 2 maas ini Masurat 7 Masurat Masurat 7 7 7 jemaah silegi Masurat 7 untuk Sabah Sarawak kita hantar 72 jemaah और Sabah Sarawak ke liye 72 jemaah negara kita 9 jemaah और padosi mawali ke liye 9 jemaah 40 days look 118 jemaah और 118 jemaah chille ki andruni mulk west malaysia jumla 355 355 jemaah kul desa dengan 2 tahun lepas 2 tahun lepas 278 2 tahun pahal jo isma huwa isme 278 jemaat 80-100 jemaat kan ini 80 Kolombo Masya Allah 2 tahun lepas 2 tahun pahal jo isma huwa izafa takdir berapa tambah 80 lebih ikasi jemaat izafa ya hampir satu lagi isma kita lagi Tasur, mana tanya apa kesan seluruh negara? Seluruh negara nampak banyak tambah lagi orang kerajaan pun datang, duduk istimewa umumi bayan. Dan kita ni August pun dawa mereka, overall mereka sangat faham mereka. Kerja. Ini amari hukumat ke lor, khud ake umumi bayan pun bhi unhoni syarikat kiya. Aur hazrat, ab logon se bhi unse baat hua, bahut acha asarat lekar gaya. Ada wanita-wanita dengan istimewa dihantar anak sini, suruh mereka keluar masalah. Aur hamare masturat bhi, jab suna istimewa hai, wo khud unki betiyon ko, beton ko bheja. Aur Allah ke raaste mein nikalne ke liye unko bhi bheja. Ale papa Makkah, orang muda-muda datang motosika. Di Kolombo 3000 motosika datang, umumnya orang muda datang. Kuala Lumpur mein naya naujawan bahut aaye the, takriban 3000 naujawan aaye. Di Tawau ramai orang awam keluar dari Tawau. Tawau mein zyada awam Allah ke raaste mein nikla. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ نے اپنے فضل سے ساری اجتماعات کو پورا کرایا نتوانتا نے ملے الحمدللہ دنگان احسان اللہ تعالیٰ بیالا یعنی صلی اللہ سمپورنا کان سمو اجتماع اس پر اللہ کا ہم سب شکر ادا کریں اتا سیتو چوانتوان کی تو سمو کنا شکر کبر اللہ اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اللہ ترجینی صدقے کو بانیا اور بہت بھی تھوڑا ہے دن بانیا کون صدقے اس لیے ہمیں काम न होने पर मायूस नहीं होना चाहिए योली करने की तुरंतों ने मूल्य फ्रिजर या तापदार का संपूर्ण लगी जंगल की तपुतु सासर नतीजा अच्छा आ जाए तो बहुत खुश होना नहीं चाहिए लेकिन कलावला हासिल या बाईपुल जंगल की तलामपो गंभीर है नतीजा देखेंगे तो दो हाल से खाली है कलावला तुरंतों की तेजो हासिल दो प्रकार के मलाश लगा अगर नतीजा अच्छा आया मेहनत पर तो उज्ब और किब्र के पैदा होने का खतरा है। कलावला की तरह से बागोस क्रिया हासिल है मकर तको किता कहीं जाए किब्र डलन दी रही है और नतीजा अच्छा नहीं आया तो मायूस होने का खतरा है। चौंतों कलावला हासिल का बागोस बाहियाँ किता का कुतुसास इसलिए हमें इस काम पर दुनिया में नतीजा नहीं देखना मुझे कराने के चौंतों ने मूल्य किब्र जंगल लिहा हासिल नतीजा सृजनी डलन दुनिया आखिरत में नतीजा देखना कितने वो चाहिए ये आखिरत आखिरत सामने होगी तो काम करते रहेंगे कलावला आखिरत ज्यादापन की तरह किता का त्रोस बाबू सर और आखिरत सामने नहीं होगी तो मेरे दोस्तों कहीं न कहीं किसी चीज में अटक के रह जाए कलावला आखिरत बुकान ज्यादापन की तरह किता मुमकिन अगर संकोच माना माना सदु तंपा आखिरत सामने होगी कि कुर्बानी को कुर्बानी देते चले जाए बिना आखिरत ज्यादापन किता का बगी कुर्बान बनी कुर्बान आखिरत सामने नहीं होगी तो कनात करके बैठ जाएंगे चलो आखिरत किता अभी ज्यादापन किता का बुरपोसा थी बन किता चलो बहुत काम कर लिया आपको आराम करेंगे माया कृदय की तरह बहुत सारा की तरह खास इसलिए इज्तिमा के बाद ये बहुत बड़ी सुस्ती आती है मेरी वाली तरह नहीं तो लगता इज्तिमा उन्हीं सातों को मालासा नहीं करना था मजमा देखकर खुश हो जाते हैं ये तो चलो रामाय डाटा की तब गंभीर है जमात निकल जाती है खुश हो जाते हैं जिला में जमा जमा खुलवा अर्पण की तब गंभीर है तकरीर बयान सुन करके खुश हो जाते हैं गंभीर है डिनर बयान तकरीर और आपस में मिलजुल करके खुश हो जाते हैं न कितना फिर गंभीर है कराने की तब आप झूम पे बरतम और इज्तिमा के बाद आराम करते हैं पास इज्तिमा की तरह हाल इससे जो है नुकसान होता है कराने तो असम्बला को फिर गया हमारे इस्तेमाल को देखकर बातचीत जो करना हो जाता अभी तो बातचीत आलो आसान अब बड़ा नष्टाद है कहीं और नहीं इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा है मेरे कहते हैं वो ब्राह्मण और अंश लगाता तो 3000 समझेंगे वो जो है लाख आदमी समझेंगे ठीक है नहीं नाम पा ठीक अच्छा ठीक है रिपू तभी पांडा मेरे कह रात स्वादू रिपू और लगाता हम 3000 होंगे और वो लाखों की तादाद सुनाएंगे हाल में ठीक है रिबू रहता कभी बड़ी गाता रिबू और अंश रहता हम इस्तेमाल के बाद सो जाते हैं और बाकी जाग जाता है लेता इस्तेमाल की गति दे बाकी लगा सुधार वो अपनी मेहनत बढ़ा देता है लेकिन तांबा का मुसा दिया इसलिए जितनी इस्तेमाल से पहले मेहनत किया है उसकी डबल मेहनत इस्तेमाल के बाद होगी पहले की त्वचा ने मुले बराबर बाना उसे जितना बात तुम्हें इस्तेमाल बहुत गाली कांड क्यों लोगों को दिल नरम हो गया ना तो चौंतान हाथी और सुरा जेरी लंबू लोहा गर्म हो गया बसी सुरा जेरी पाना अब जो चाहे जो उसको बना लेंगे कितने बोली अपने चाहे कितने मोह बोली और इस्तेमाल के बाद फौरन मेहनत नहीं शुरू करेंगे तो लोहा ठंडा हो जाए चालो की देता मूलत अनुसार सितंबर से चलता सीमा बसी आ जेरी से फिर हम फायदा नहीं उठा पाएंगे कि तरफा लंबी मुनाफा दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे पूरा लाए ना काम भी मुनाफा इसलिए हमारे हजरात इज्तिमा उसको देते थे जो इज्तिमा से पहले भी असाइन करे और इज्तिमा के बाद भी मेहनत के लिए तैयार यदि वही कराने के चौंतिया में मूल्य एंडेस्टी का बाकी इज्तिमा कदा चंपा चंपा या माना मरे तो सीढ़िया खुलवार का जमा सुबलोग इज्तिमा जो सीढ़िया बाद इज्तिमा लिपा इज्तिमा इज्तिमा तो मेहनत का एक उन्वान होता है इज्तिमा इस बुनियादी अगला सत्तू एजेंडा उनके कितने बहुत उसका इंतजाम मकसूद नहीं है इंतजाम बुकन मकसूद की है और हम लोग इंतजाम में लग करके असल काम छोड़ देते हैं बिना इंतजाम चिंगाल सृजेंगे बुनार में पहले अगर मेहनत खूब हो जाए और लोगों का दिल नरम हो जाए और लोगों का तीन तीन दिन लगवा दिया जाए तो इंतजाम तो खुद बखुद अल्लाह करा दे ये चौंतान काला सुबल इज्तिमा कितने बहुत सुंदो सुंदो लंबो हाथी हाथी मनुष्य दावा मरीके फ्लोर का मरीके जाला नल्ला सीजे हारी चौंतान इंतजाम ही नहीं बिना सिलीरिया का डर चुनसाएगा आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इंतजाम के लिए अगर आपने इसके बाद पहले खूब मेहनत कर लिया तो लोग आपके पास आएंगे बोलिए आप तो हमारे हमारे जिम्मे कोई काम कीजिए और क्या जरूरत है हम उसके लिए तैयार है समझे अल्लाह बड़े बड़ों का दिल मोड़ करके उनको झुका देता है इसके बाद चौंचा ने मूल्य काले की दबा उसे अभी सुंदर सुंदर चौंचा ने मूल्य तपया की माना माना उनके उड़ान इंतजाम की तरह मरेके सुनिरिया कंडाता मरेके अंचला की उसे का खुलवा जला मरेके निहाती मरेके सुनिरिया कंडाता मरेके का निंदा की तरह चौन बगीता वाला अदका पाप सकाजा सपुरलो निशिमा सहेबुली बुआ सहेबुली संपूर्ण का अदका पाप संगुजा हुई सहेबुली संपूर्ण का मरेके सुनिरिया कंडाता गलत जब उसे सारे को अल्लाह ताला आकम पालिंगन हती मरेके मरेका का डाटा न सुंदो को बाद की तरह मरेका का मिलता की तरह बाकी किधर की पड़ा मरेका और अल्लाह करवा देगा आसानी यानी अल्लाह दिन मुड़ा हमका लक्षा लगा हमने इस समाज से पहले लोगों के पास जा जा करके हमने कहा कि साहब बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है इतने आदमी जमा होंगे इतना शामियाना चाहिए उसमें इतने पैसे का खर्च है आप भी कुछ हिम्मत कीजिए इससे हम लोगों के एहसान से दब जाएंगे चलते खाला सुधा नहीं है सुबह इस्तेमाल की डिब्बी गुम्पो हो रहा कहते हैं गुम्पो हो रहा बुसार बुसार kita buat istimewa berapa ramai orang akan datang tuan kita akan kena buat persiapan untuk kemah begitu banyak dan untuk itu kita perlu ada belanja berapa banyak dan tuan kalau tuan pun boleh bagi sumbangan sedikit akan mudahkan kita bekerja kalau kita buat macam itu tuan-tuan yang mulia kita akan tunduk kepada mereka kerana mereka punya bantu kepada kita kita akan tunduk dan kerja kita pun akan tunduk kepada mereka mereka dostum istimewa kita lelengge और आपको पैसा भी दे देंगे लेकिन आप उनकी तश्कील फिर कभी नहीं कर सकते अमेरिका चंबा अंबिभागन सीमा देख अमेरिका चंबा की तभी मूल्य कम कितने बोले ना तश्कील का अमेरिका हम उनके एहसान से तब जाएंगे पिता तन तुंडो प्रणम सुभाषन मेरे के बोल के बारे में माल से फायदा उठाने लगेंगे पिता का मूलाला गुणतन दबो फायदा दे हर को और हमारे काम की जान निकल जाए धन तुंडो ने मूल्य न्याय सृज पिता का लीला और फिर दूसरे साथियों को पता चल गया नवरंग लाइन कौन लाइन का बताओ फलाने साथी ने फलाने से लिया है यस कौन की बहनी अडाम्बी दूध बदौरानी एक दूसरे से बदगुमानी पैदा माता कम्बला तू शंकर गुरु सदु समय और इसी से लड़ाई होती है इसी से पार्टी बनती है इसी से काम खत्म होता है नंदिनी कोलिका नीचूला मिलासू बरगाड़ियों ने अंतर रखी था मिलासू की डब्बा ग्रुप ग्रुप का संडता नंदिनी नीचू चौंतों ने मुझे फिर देखी तक होना था लेना इसी बदगुमानियों की वजह से इस इलाके का काम बैठ जाता है जहाँ इस्तेमाल होता है चौंतों ने मुझे ओले कराने शशंका गुरु भी मिला फिर जे तुम्हारा इस्तीमा दिया डकान अकन जाचो इसलिए मेरे दोस्तों इसलिए हमें बहुत डरते हुए काम करना है। बोले प्राणी तो चौंचौन सुना बहुत फिर जो लीड में पुनः प्रशासन तको तको और उस आदमी से तो कोई माल न लिया जाए जिस आदमी का वक्त न लगा हुआ जान चौंचौन जानन अंबे लंचो दे दे बड़े सब सब या बुलों में की क्लियर जला अंबा वक्त बगैर लगाए हुए उससे पैसा लेना उस ये जहरे कातिल है और उसको काम से हटाना वही चौंचौन कलर भी दान दे दे बड़े दिया संपे दे क्लियर जला अंबा itu adalah seperti kita bagi dia racun untuk mati dan kita akan ambil badan yang sejauh ini. Isteri itu banyak bacalah. Oleh kerana itu tuan-tuan kita kena sangat pelihara kita diri. Dan istimewa maksud nahi hai. Maksud kita bukan istimewa. Tiga maksud hai. Maksud ialah agama. Amumi tawar par aisi mehnat ho ki logo ke andar namaz ka jazba paida ho raha ho haq ki qubuliyat ki istidaad paida ho rahi ho aapas mein mohabbat paida ho rahi ho علم الہی سیکھنے کے شوق اور ذلف اور طلبہ طلب پیدا ہو رہی ہو اخلاق محبت بڑھ رہے ہو گھروں کے اندر دین زندہ ہو رہا ہو مسجدوں کے اندر دین زندہ ہو رہا ہو یہ مقصود ہے اجتماع یہ مسجد اجتماع کی دیوالا جانتا کتنا سدا کتنا بال اس بگیتو بانیا سہنگا چونتا نے مولیا اورنگ مولا دتان کے پاس مایا ہاتھی ہاتھی میرے کے مولا لمبو ان کے منری میں یہاں خاص dan mereka punya keinginan untuk datang kepada agama supaya mereka punya kasih sayang orang Islam kasih sayang antara satu sama lain bertambah dan juga supaya agama datang dalam kehidupan mereka masjid-masjid dapat hidup dengan amal dan tuan-tuan yang mulia semua perkara-perkara ini hidup inilah maksud istimah isteri istimah sepehle dua jemaat banana zaruri oleh kerana itu tuan-tuan sebelum istimah kena buat dua jemaah ek jemaat tashkil ki bane satu jemaah untuk buat tashkil jo pure ilaqe mein ghum-ghum karke chote-chote chod karke یا مسجدوں میں جا جا کر کے یا گھروں میں جا کر کے باقاعدہ تشکیل کی جائے یا تو جمعہ اتو اکم بگرا دیکھا سندو سندو سنو رہے ہوتا آوازان پگی مرک سمادہ مرک بواد جو کچل کچلان آتا کن مرک پگی ستیا مجھے آتا کن مرک پگی روما کو روما یا بواد تشکیل ہیں سندو سندو یہ تو ہوگی ایک مستقل جماعت اس پورے علاقے کی سچو والا سب جماعت یا برترسان ان کے سچو کوسان یہ ذمہ داروں کی ہوگی یا اوران سنگن جواب اس کے علاوہ ہر مسجد میں جو مسجد فعال ہے یا جس حلقے میں فعال لوگ ہیں ان کو بھی تشکیل کا ذمہ دار بنا رہے ہیں سلائیں گے بڑا ایتو کتے کے نجو گا تشکیل سچیات چنپا سچیات مسجد آتا کواسان حلقہ اور ہم چنپا چنپا جائیں کوا مریکہ بھون کتے کے نجو بنتے جمع تشکیل جائیں تر امریکہ اور ان دونوں لوگوں سے آپس میں جوڑ جوڑ اور میل ہونا چاہیے اور جا جا کر کے پوچھے کتنا قابو میں آگیا تشکیل کہاں کتنی قابو میں آگئی کس مسجد سے مستقل جماعت بن رہی ہے کس مسجد سے نہیں بن رہی ہے یہ ایک مستقل جماعت تشکیل کی ہونی چاہیے میرے جان کنا دو حکومت انتر دو دو جماعت دس پر میرے کا دفعہ تانے رپ بانیا تشکیل کلا دی بوا باپ بانیا مسجد یا چلا سدیا ان کو کلا ہوتا جماعت سر مسجد سنری برپ اور ان چلا دی اذان یا چلا کلا اکان کلا دس باگانے jadi ini contoh yang mulia satu ialah jemaah berterusan yang berasingan untuk buat tashkil satu jemaah. Istimah sepehle 10 masjidon ka 20 masjidon ka khub jod karo. Chahe masjid mein ho to masjid mein karo, masjid mein na ho to bahar karo. Amumi taur par logon ko jod jod karke aur is rehn bana karke unki tashkil ki jaye. Nand, sebelum istimah kumpul ka 10-20 masjid sama ada dalam masjid atau luar masjid dan kita target mereka dengan sungguh-sungguh dan tashkil mereka dengan sungguh-sungguh. اور اسی طریقے سے میرے دوستو ایک جماعت بنائی جائے انتظام کی میں نے دو چنچن کی بنتو سچ جماعت ان کے ارسان انتظام اور اس میں بہت پکے پکے ساتھی مضبوط قسم کے ذمہ دار ساتھی رکھے جائیں میں بڑا میٹو کنا دو اوران رکھا رکھا کی کے کیا رکھا رکھا کی کے پنو برتنگ جو بڑا جماعت اور انتظام میں پیسہ تقسیم نہ کیا جائے Yang dalam intizam contoh ini, mulai jangan kita bagi-bagikan tanggungjawab berapa banyak duit satu orang, satu kawasan yang nak bagi. Jangan kita bagi-bagikan perbelanjaan mengikut halka. Halka ini berapa, halka ini berapa. Jangan buat macam itu. Balki saman taksim kiya jaye. Tapi kita boleh bagi-bagikan dari segi keperluan barangnya. Kaun loud speaker ki zimmedari lega? Siapa halka mana kaun bhi tanggungjawab ke loud speaker? Zimmedari lega. Halka mana bhi tanggungjawab unka khema? Kaun ki zimmedari lega? Siapa halka mana bhi tanggungjawab electric? Kaun ki zimmedari lega? Siapa kaun bhi tanggungjawab aur baitul khala aur zu khala banane ki zimmedari lega? Siapa kaun bhi tanggungjawab baat musun da wudu tanda? Ye mukhtalif masjidon par ya mukhtalif halqon par jaise jiski istidad ho काम करने वाला साथी जिम्मेदारी को है यदि जनता ने मिले इन्हीं कितने बाजी-बाजी का समाधा सारा मस्जिद आता कुछ सारा हल्का कितने बाजी का दन ओरा संगुंजाब यंब उसे भी ब्रेकर पिकल अंबिल संगुंजाब भी कौन खवास का जिम्मेदारी लेगा चाचा जहां से इस तरह से आपस के सलाह मशवरे से काम तक यदि चंदन tapi kami tanggungjawabnya kalau dengan cara begini kita mesyuarat dan kita bagi-bagikan kerja. Orang yang koi istimewa ke mokai par koi maal dena chahe to har aadmi isko qabul na hai. Dan salahlah siapa-siapa ini mereka nak bagi sumbangan duit untuk istimewa, jangan siapa pun secara individu terima duit. Balki wo kahe ki bhai iske liye ek intizam ki jamaat bani hui hai, aap unse jaake mulaqat kijiye. Dan bagi tahu mereka tuan ada jemaah intizam yang telah dibentuk untuk ini, tuan jumpalah jemaah itu. Ab ye intizam wale dekhenge wo aadmi kaisa hai, waqt laga hua hai ki nahi hai, aur uska maal kaisa hai. Phir wo chahenge qubool karenge, nahi chahenge tal de. Dan jemaah intizam ini akan tengok orang yang nak bagi duit itu, macam mana dia, macam mana sumber pendapatan dia, dan macam mana duit dia dan sebagainya. Setelah itu mereka akan buat keputusan sama ada nak terima ataupun tak terima sumbangan dia. Jodh bhi paida hoga aur badgumari bhi nahi. Dengan cara ini tuan-tuan kita dapat wujudkan satu hati dan juga elakkan sangka buruk. Aur jahan jahan intizam mein kami aayegi jo baata hai humne uske andar ye log usme kharch karenge. Dan tuan-tuan yang mulia, di mana ada kekurangan dalam intizam yang kita telah bagi-bagikan kepada halka masjid dan sebagainya, kalau ada kekurangan dalam itu, mereka ini nak bagi sumbangan, mereka akan bantu tempat-tempat yang ada. Kalau so jaya itu lebih baik. Kalau semua dibelanjakan, itu lagi bagus contoh. Bacaan bhi jo hai wo kabaat hoti hai. Jadi contoh kalau ada duit yang balance dalam itu pun ada masalah. Isliye isse bahut bachne ki zarurat hai. Mulai kerana itu contoh ini mulia karena cuba untuk pelihara, jaga. Isse saathiyon ke dil phatte hain, badgumaniyan hoti hain. Aur acche acche purane saathi ijtema ke baad kaam se baith jaate hain. Jan jan kalau kita jaga betul-betul contoh dengan ini, pecah belaka akan berlaku, sangka buruk akan berlaku dan ramai rakan-rakan lama selepas ijtema mereka akan tinggalkan kerja. Aur dusri jo kami mehsoos hui wo naye log shirkat nahi kiye ijtema mein. Yang kedua kelemahan yang kami dapati ialah kekurangan orang baru ambil bagian dalam ijtema. Intizam itna zyada hua aur majma jo hai bahut kurang hai. Intizam kita buat begitu banyak tapi majma yang datang kurang. Isliye naye logo par umumi ijtema mein lane ki zyada koshish ki jaye. Jadi tuan-tuan oleh kerana itu kena bawa usaha dalam ijtema umumi ini untuk bawa orang baru-baru. 4 mahine chille ki tashkil karne ke baad baqaida ijtema mein shirkat ki tashkil ki jaye, kaun kaun sharik hoga. Selepas kita tashkil mereka 4 bulan dan 4 hari, kita kena tashkil mereka juga. Siapa sedia insyaAllah untuk hadir istimewa. 10-20 admi ki jamaat banakar, ek ko zimmedar banakar, is tarah se log aave. Dan kita bentuk jemaah 10-20 orang, lantik seorang sebagai amir, dengan cara ini mereka hadir istimewa. Chahe bas se aave, chahe apni gaadi se aave, lekin jamaat ki shakal mein aave. Sama ada mereka datang dengan kendaraan bas ka ataupun kereta sendiri, tapi datang sebagai cara jemaah. Jamaat ki shakal mein aayenge, istiqbal walon ke liye likhne mein bhi aasani hogi aur unki tashkeel mein bhi aasani hogi aur unko jodne mein bhi majme ke saath aasani hogi. Jadi kalau mereka datang secara mesti, secara jemaah, mudah untuk orang istiqbal cantik kehadiran mereka, mudah untuk kita tashkeel mereka, mudah untuk kita istiqbal dan sebagainya, untuk jodna dan sebagainya. Khana pakane walon ko और खिलाने वालों को भी इसमें सहूलत होती है। दान उनके उम्र के मासा दान मुमरी मकान पूर्ण मुदा कला दाता मकान एक साथ ही जाएगा पूरी जमात में खाना लेके आ जाए सत्तर औरंग दान जुमा के भी अंबे मकान उनके सुलुरो जुमा और वक्त की बचत हो जाएगी दान जुमा मासा और एक इंतजाम के तहत में सारा मजमा काबू में रहेगा दान चंदा में मुले डाला नी सुमो मजमा से दपा दी जाएगा इसलिए इसकी कोशिश करना कितने उसे चंदा करेंगे हर साल इस्तेमा करेंगे कि दो साल के बाद करेंगे ना वो इस्तेमा जब जाए टाउन पे दो टाउन साली हाँ जब जाए टाउन पे दो टाउन साली हर साल कह रहे हैं हर साल हाँ ये कह रहे हर मर्कज अपना अपना इस्तेमा करना इनके राय है जाओ कह रहे हैं पुराना चार महीने वालों की जोड़ और इस्तेमाल में कुछ लंबा ये चाहिए लंबा वक्त चाहिए फसला देखो छोटे छोटे इस्तेमाल करने से अपने इलाके में ये ज्यादा फायदा होता है ये चलते मौना कहता है बहुत इस्तेमाल कुछ कचुलान इस्तेमाल कितना आदम मुनाफा लेकिन बगैर कुआलालंपुर के मशवरे से न करें तभी चंदन हैं जानन बहुत काम को मशवरा कुआलालंपुर चाहे वो छोटा इज्तिमा हो चाहे बड़ा इज्तिमा हो हमारे इज्तिमा किचिल का इज्तिमा बिसार चाहे इलाकाई इज्तिमा हो चाहे मरकज का इज्तिमा हो हमारे इज्तिमा सारे कवासान अथवा कुन मरकज लेकिन उसमें कुआलालंपुर के हजरात में से जरूर दो आदमी जाने चाहिए दैन पंटिंग दो रंग तमुजा लड़ कुआलालंपुर के नहाजिर इस तरह से जब करेंगे तो जोड़ होगा और एक सतह पर मुल्क का काम होगा काला जी के बाद चारेली चंदन सत्या कमला को बंद होगा फिर भी आजाद हो जाएगा हर एक अपना अपना इस्तेमाल करने लगे सुनूर मलेशिया फिर भी जालन में सत्य सारा काला सीधा चुम्मा संजय बेबास मासी मासी आंखों पर इस्तेमाल बल्कि आप हजरात जो तीन महीने में जुड़ते हैं कितने महीने जी तीन महीने के बाद जो तीन महीने में जुड़ते हैं उसमें अपने यहाँ के तकाजे लेके आइए तब हमारे यहाँ फला इलाके में इस्तेमाल का तकाजा है और हम इतने इलाके के इस्तेमाल से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें तय करें dan contoh ini dalam mesyuarat tiga bulan sekali kita contoh bawa lah takaza kita nak buat istimewa untuk tempat kami sekian banyak kawasan dia dan keluasan dia dan kami ingin nak buat istimewa minta kebenaran daripada diputuskan dalam mesyuarat tiga bulan sekali di sini istimewa kam se kam kia jatuh zada behter kita buat istimewa kurangkan pun bagus juga isle ki istimewa karne se हम जो है बातिल की नजर में आ जाते हैं क्या कितने दिन में बहुत सीमा ही नहीं कितना अकान दिल्ली परलिहा भी अकान दिन नाम पा और हम बातिल का नाम पा दिया और वो सोचने लगते हैं तो बहुत यदि मृगा का मूल फिकर ओ रामा है मृगा नहीं समझा वस्त्र तरह की वो जो है किसी में बनाते दैन मृगा का बहुत मचा मचा परंचनन तो रुगी का कितना बल्कि खरूज तीन तीन दिन की जमातें खूब निकाले अभी की तरह बाली में कितना बाना कर खुले और जमा की जा रही घर घर की तालीम खूब जिंदा करे कितना बाना हिदूब का तालीम रूमा नए नए लोगों को तैयार करके चिल्ले में निकाले ना चिल्ले का नौरा बारी बारी खुला बाजारी इससे जो है काम में जमाव पैदा लेकिन इन्हीं चंदा में मिले फिर भी गीता का जारी मानता जमात में एक दुश्वारी ये होती है कि साथी तैयार हो गए जमात बन गई लेकिन कोई चलाने वाला नहीं jadi satu satu daripada kekurangan istimewa ialah orang sudah sedia untuk keluar jemaah telah disediakan tetapi tak ada orang untuk bawa jemaah itu jadi amir guru jemaah itu terbiak ni jadi tak dapat jemaah itu tak dapat terbiak yang baik jemaah itu akan mula pecah dan mereka akan balik ini satu kerugian ini tempat tuan-tuan saya kata tapi di negara kami banyak kerugian ini 50 jemaah tayar hoge mamuli istimewa इस्तेमाल यहाँ ब्याह सब बोल लिमो पुलो जमात ला चुकी है और 10 जमात की अमीर है और 40 जमात की अमीर ही नहीं पुलो जमात आमिर पापुलो जमात आमिर ये बहुत बड़ा मसला आता है इस्तेमाल ना नहीं मसला है सिंबल डालम इस्तेमाल फिर जमातें टूट जाती हैं और उनकी तरबियत नहीं होती है फिर आगे काम से बैठ जाए दैन जो अंदर पशु चढ़ा पा सर्दी अंबाई जमात बच्चा mereka balik dan sebagainya dan mereka contohnya mulai tak dapat berterusan dalam kerja ini. Apa yang kita harus lakukan? Zada zada jemaatnya nikle, तो एक फेहरिस्त बनाइए कि हमारे इलाके में कितने साथी जमात चला सकते हैं यदि चंदन काला की तमाम बाया जमात खिलवार कर कितने बस सुनारा ब्रापो औरंग की डालन कावसन कितना यहाँ बोले जब आमिर दम निकाली कर जमात फिर उन सारे साथियों का मत मुतायर करें कौन से महीने से कौन चिल्ला लगाए नलपाजू चंदन की तो उसे सुबह मेरे के सुन पिताब का tarikh bulan berapa mereka akan keluar 40 hari. Virus ke sahaja jemaah berlari ke kusis. Tetapi kita cuba bentuk jemaah bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah ek baik apke ilaqe me jemaah tu ke khuruj berjaya. Contohnya mulia dengan itu pengeluaran jemaah sebab kita akan meningkat jauh banyak. Aur us admi ke unwan per jemaah jaldi berjaya. Dan atas satu orang ini mudah untuk kita bentuk jemaah. Kita sayyaro kaya me sayyaro chalo mere saath. Jadi satu orang tanggung jawab, kalau dia tak sedia, dia boleh bagi tahu saya nak keluar, ikutlah saya. Kawan-kawan kita yang lain pun cuba untuk sempurnakan jemaah dia. Dan contoh dengan cara ini, sepanjang tahun, 12 bulan, ini setiap bulan, jemaah-jemaah 4 bulan, 4 bulan, keluar daripada markas kita. Kenapa usaha tuan-tuan? Jemaah, har markas ke andar, kitne jemaah chala sakte hain. Berapa ramai di setiap markas ini orang yang boleh jadi amir jemaah, mengendalikan jemaah. Abdo sahati purane, aat sahati nahi jodhne ki kushti. Jadi usaha supaya dua orang macam tu lama, usaha untuk dapatkan 8 orang bersama mereka. Dengan cara ini banyak jemaah dapat dikeluarkan. Aur kuch kehna hai saathiyon ko? Ya aur koi baat kehne ki baat wali hai? Chalo baat. Usse dikhalane chala gaya. School ke talba ko? College ke talba? आप लोग कैसे जोड़ते हैं मौला तान्या macam mana tuan-tuan kumpulkan dan usaha atau pelajar macam mana tuan-tuan buat usaha pelajar सुनिए तलबा का कोई काम अलग काम नहीं है तंत्रान प्लाजार सिर्फ प्लाजार बुकाना सच्चो फिर गए हम बरासिंगन हर एक को हमें उम्मत बनाना है सिद्ध ने जादी का सत्या औरंग उम्मत ही किसी को अलग नहीं करना है जंगन की बुकान की जना आसिंगन सब सब न किसी को अलग अलग जोड़ किया जाता है कितने तबुले ना asing-asing kan, kumpul jod asing-asing. Ini doktoron ka jod hai, ini tajiron ka jod hai, ini kashkaron ka jod hai. Aise jod nahi kiya jata, sampati jod. Jangan kita buat jod kera sabukha, yaitu ini jod untuk doktor, jod untuk peniaga, jod untuk petani, jangan buat. Pure saal terbaik hoto, jo masjid ke kareeb padti ho, us masjid se unko joda jaye. Dan kita hubungkan pelajar itu, mana-mana universiti ke IPT ke siapa-siapa, gabungkan mereka dengan masjid yang berhampiran dengan mereka. Wo masjid wale uski fikr kare. Orang masjid jula ambil tiket dan usah dikelan pelajar. Aur talba ki aur awam ki makhloot jamaat nikali jaye. Dan kita keluarkan jemaah bercampur, jemaah pelajar dan orang awam sama-sama. Jab chutti ka waqt aaye to chutti hone se pehle talba ka jod kiya ja sakta hai. Dan sebelum chutti kita boleh kumpulkan pelajar-pelajar. Unki tashkil ke liye. Untuk tashkil mereka. Aur kuch aise afraad bhi अपने जिम्मेदारों में से तैयार रहे उनकी जवाब ले जाने के लिए जंजुगे तंतने मुले रावण औरन तंगुन जवाब कुल मोस्टिया ने रावण लगी उनको बहुत जिम्मा के खिलाफ कम से कम सात तलबा हो तो तीन कम से कम अपने साथी हो जो उनको लेकर चले यानी कलाला ने तुझे प्लाजर कुरान सीखे और आवाम जान बोले मंगंडालिकन मरेगा और आवाम और साल भर उनकी तशरीफ किया जाए यानी कि तशरीफ स्पंजन का जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो चिल्ला लगाना बिना डॉक्टर छुट्टी का मुंह के निकलवा दो बुलारी और 3 दिन की तशरीफ भी उनकी की जाए लंजुगा बोले तशरीफ मरेगा उनको की जाए उनकी छुट्टी की छुट्टी में उनको आजाद न छोड़ा जाए dan bila mereka cuti jangan kita biarkan mereka saja jo chutti mile unki chutti unko istemal kiya jaye apa bhi chutti mereka dapat kita ambil gunakan mereka untuk keluar aaj talba ke sin aur chutti aap kya hai wahan talba ka qiyam bhi hota hai wahan masjidain bhi hoti hain hai to aisi jagahon par wahan jamaat jani chahiye dan contohnya mulia di mana ada universiti dan ada tempat penginapan asrama ada surau di situ tempat macam ni, jemaah pun patut masuk dalam ni. Agar wahan jemaah ke terhernya ka rukawat nahi hai, toh unki masjid mein jemaah terhernya. Kalau tidak ada apa-apa halannya, masjid-masjid mereka surau dalam tempat penginapan mereka, jemaah memasuk. Masbut jemaah tu di jai. Dan hantai jemaah yang kuat. Or wo fir talbah se mulaqat karke, jo unke chutti ka waqat ho, unko jodhe. Dan tuan-tuan padu kita usaha dan kumpulkan mereka waktu cuti mereka. Dan mereka zahen banayin ki tashkil hai. Dan kita bentuk fikir mereka dan tashkil mereka. Jille ki tashkil tu udhar hogi unki chutiyo mein nikalenge. Mereka chilla hai nahi, mereka akan bagi kemudian kerana cuti. Aur 3 din ki jamaat unki jo hai tartib banayi jaye. Dan jamaat 3 hari kita boleh tertibkan mereka. Baaz talba 3 din nahi laga paate. Ada pelajar sambil keluar 3 hari. Cuti nahi hoti. Tak dapat cuti. Cuti leh bini sakti. Dan tak dapat ambil cuti pun. 24 jam jemaah nikal. Untuk mereka ini boleh keluarkan mereka 24 jam. Usne bhi unko bahut fayda hota. Dalam itu pun banyak fayda untuk mereka. Lekin apna saathi zarur unke saath lagaye. Tetapi orang awam ki orang kita kena bersama dengan mereka. Talba talba le jaye. Jangan pelajar saja keluar. Talba ke saath unke asatizah ki bhi tashkil ki jaye. Dan juga boleh hantar mereka punya lecturer bersama mereka. Ya, hamare zimmedar saathi us jamaat ko leke. Ataupun orang tanggungjawab kita bawa jemaah tu. Fir college ke andar city ke andar taalim ka mahol qaim kiya. Allah chahta hai ki to wujoodan mahol taalim dalam mere school ke mashware se kisi ne kisi waqt mein bhagat ki kitab padhi jaye. Jab mashwara dena mereka dan bachche ka taalim fadail di tempat mereka. Isse jo hai unke andar amal ka shauq paida hoga. Dunya ne kyun chahta hai mereka ada keenan unko baramal. Aur ye ki kamal ki qeemat unke par maloom hai. Jab mereka kan pata tau nila setiap amal. Lekin talba ko chhoda na jaye. Kabhi jangan sidha dwar ka pala jaye. Ummat ka bahut bada sarmaya hai. Mereka ini lah satu modal besar umat ini. Yehi aage chal ke officer bante hai. Mereka ini lah masa depan akan jadi pegawai. Bante hai. Jadi polis. SP bante hai. Jadi superintendent. Doctor bante hai. Jadi pegawai daerah. Doctor bante hai. Jadi doktor. Engineer bante hai. Jadi jurutera. Ummat ka bahut bada sarmaya hai. Mereka ini lah kekayaan yang besar umat ini. Agar humne inko dindar nahi banaya, to fir inse bahut bada bade nuksan hoga. Kalau kita tidak jadikan mereka beragama, maka akan datang kerugian besar kepada mereka. Agar shuru se inka zehen ban jata hai, to fir ye ummat ke bahut bade khairkhah hoge. Dan tuan-tuan dan berawal lagi, kalau kita dapat bentuk fikir mereka kepada agama, mereka akan jadi orang yang paling banyak beri manfaat kepada umat. Khalid ke mehnat ki jaga hai. Khalid ke bahar kamyabi. Dan tuan-tuan yang mulai college tempat kita usaha, di luar polis dapat kejayaan. Dan kya benega, kuch pata nahi. Tak tahu siapa akan jadi apa, kita tak tahu. Lekin agar hamari mehnat ho jayegi, insyaAllah hamara doktor hoga, dai hoga, aur doktor hoga. Dan kalau Allah kita telah berusaha, insyaAllah tuan-tuan, mereka akan jadi doktor dan juga dai. Engineer hoga, aur dai hoga. Dia akan jadi jurutera dan dai. Thanedar hoga, aur dai hoga. Dia akan jadi ketua polis dan juga dai. Menteri hoga, aur dai hoga. Dia jadi superintendent dan polis juga dai. Menteri hoga, aur dai hoga. Jadi menteri dan juga dai. Ye mehnat talib ilmi zamane mein. Ini semua usaha dibuat di zaman mereka belajar. Dan melalui mereka banyak saja dibuat. Oleh kerana itulah kena bawa usaha dan mereka. Bagi karguzai lah macam mana contoh bawa usaha atau pelajar-pelajar ni IPT ke? Bawa dah mana? Bawa dah ini. سر آپ کے ظاہر وہ تو کچھ بتائیے طلبہ کے بارے میں تو طلبہ کے بارے میں جو تو وہ بچیاں اپنی پڑھائی کے زمانے میں اپنے والدین کے ساتھ چھٹی ہوئے وقت لگائیں اور پھر وہ اپنے حاصلوں میں تعلیم وغیرہ کا اہتمام کریں یعنی جیسے طلباء کی اہمیت ہے طالباء کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کسی طبقے کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے ہاں سے اختلاف ہے ہاں لیکن وہ الگ الگ رہتے ہیں الگ وانا کہتا ہے کہ اسے پلاجر وانیتا پر پنٹنگ لا اسے ہوتا ہے cuti mereka keluar dengan ibu bapa jemaah masyarakat ini pelajar-pelajar wanita mahasiswi dan juga keluar dengan ibu bapa mereka masa cuti atau dan juga supaya mereka dapat hidupkan salim di tempat-tempat mereka tinggal lah. Itu elders itu ada bagi tahu kan zehen banaya jaye ghar ki taalim kare aur paanch waqt ki namaz ka ehtimam kare aur 3 din ki jamaat mein sirf एक कुंवारी लड़की बगैर शादी शुदा अपनी माँ के साथ जा सकती है। बंसो फिकिर मरेगा जागे समायांग बतालीम दी रुमा dan mereka satu hanya satu wanita yang belum kahwin lagi yang itu anak dara yang boleh ikut dengan apa nama ibu bapa dia hanya satu dalam satu jemaah satu satu anak saja. Jab chuttiyan hoti hain school college ke talba ki ya madaras ke talba ki to rehmat markaz mein ek jamaat bana dete hain jo unko lete hain unki tashkeela karte hain बाकायदा उनकी तादाद लिखते हैं इस साल कितने तलबा आए हैं और असर के बाद उनका एक अलग से बयान भी हो जाता है तो हजारों तक उनकी तादाद पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई दीनी मदारस के तलबा होते हैं उनका ऐसा करते हैं कि हुफाज भी होते हैं तो हुफाज की जोड़ियां बना के उनकी तश्कीलें करते हैं तो उनके लिए अलग बयान तो नहीं होता लेकिन जमात उनके लिए भी अलग बनती है उनकी तश्कीलें करवाती है बकायदा। मेरी उन तो बड़ी नहीं mereka diraih dekat-dekat cuti mereka kumpulan pelajar-pelajar yang nak keluar jalan Allah ambil berapa orang ramai yang datang lepas tu mereka di markas dia ada buat bayan yang berasingan untuk pelajar pun ada buat dan juga pelajar madrasah ini kalau mereka hafiz ni bila keluar kurang-kurang ada dua orang mereka punya ada pasangan lah supaya boleh, mereka boleh teruskan mereka punya hafalan Quran. Pelajar boleh buat dua jod dalam setahun. Ek jod pun kau usut hota hai jab school college khulte hai. Satu ialah permulaan mereka punya semester buat jod. Wo unka zehn banane ke liye, zehn shaadi ke liye aur jawab mein nikalne ke liye, uski talab paida karne ke liye aur apni jagahon par taleem ke andar baithne aur taleem karne ke liye ye jod kiya jata hai. ताकि पूरे साल वो दीनी जहन के साथ तालीम हासिल करें। जो जहन प्रथमों ने दिवाद अवाल ताऊ नहीं अवाल समझते नहीं सुबह दापत तरगीब मरेगा बंदो फिकर मरेगा चिड़िया कान मरेगा उनको खुलवार जनाब ना नजीकर तरगीब ना बंदो फिकर मरेगा सुबह मरेगा कान दापत हिरोपन तालीम ना अभी बागें दलाम तालीम dan juga lainnya amal dalam itu awal-awal supaya sepanjang tahun mereka akan dapat fikir agama awal tahun kita buat. कुछ तलबा जो वक्त लगाए हुए रहते हैं उनसे कह दिया जाता है कि तुम आपस में गश करके किसी नमाज के बाद बैठ करके एक थोड़ी सी दिन की बात कर लिया जान जी का दिमाना ada pelajar-pelajar yang biasa keluar kita target mereka supaya mereka seminggu sekali mereka buat gas lepas mana-mana waktu semayang dan lepas itu lepas semayang mereka cakap target sedikit tentang agama और अपने-अपने कमरों में दो चार दस तलबा मिल करके तालीम कर लिया जान जी का dalam bilik-bilik mereka beberapa orang pelajar mereka boleh buat talim di bilik mereka ye shuru-shuru mein jod karke ye baat unse kahi jati hai nahi jod kita buat awal semester dan kita cakap dengan mereka usi mein unki tashkil ki jati hai dalam itu kita boleh tashkil mereka kaun is kaam ko karega sabka kaam hua kare usme jo talba taiyar hote hain unko zimmedari de di jati hai to wo fikr ke sath gash bhi karte hain फिक्र के साथ तालीम भी करते हैं और साथियों की नमाज की भी फिक्र करते हैं और छुट्टियों में जमात में ले जाने की तस्वीरें करते हैं दैन बिना मृगे तला बागी नामा की बागी तंग जाओ मृगे सुपाई मृगे बागास दिन फिक्र मृगे का तालीम दिन फिक्र dan juga mereka semayang dan ajar orang kawan-kawan mereka pun datang untuk semayang dan juga di samping itu mereka ada fikir bila mereka nak keluar sediakan rakan-rakan mereka yang lain keluar bersama dengan mereka. फिर आखिर में जिस वक्त उनकी छुट्टी सालाना होती है उस वक्त में जोर किया जाता है और ये साल भर जो तलबा मेहनत करते रहते हैं उनके जरिए उनकी तश्कीलें करके सारे तलबा को जमा करके और उनकी जमातें बना करके फिर अपने जिम्मेदार साथी उनके साथ जोड़ करके जमात निकाली जाती है। देन आखिर टाउन मरेगा कुंपल मरेगा लगी सुबह मरेगा आप उसे मरेगे चला बस पंजा टाउन नहीं तो हासिल जब इतु कितने दफा तश्कील जमा dan juga kita kena masukkan orang awam dalam jemaah itu tashkil mereka bentuk jemaah masukkan orang awam dan keluarkan mereka di jalan Allah ini semua kita buat lepas jod mereka pada akhir tahun mereka usi tarikhah se talibat ki fikir ki jai begitu juga kena usaha fikir atas pelajar-pelajar wanita khususan wo talibat jo wahat jalan kerti hai khasnya mereka yang tinggal di asrama apni masturat ki jemaah jo aayi hui hai बाहर से आई हुई है या अंदरून मुल्क की निकली हुई है वो मस्कुरात की जमात वहां जाए और दो चार घंटे के लिए जाए जिस वक्त में उनकी छुट्टियां होती हैं खाने की या उसकी ऐसे वक्त में वो वहां पर जाए اور تعلیم کے وقت میں تعلیم کے بہانے سے ان کو جوڑ کر کے تعلیم بن چن بلیر جمع جمع مسترات ڈپٹ لوار ڈپٹ ڈالام نگری کلوار مکہ جمع ایتو پون کتا ہنتا دو برا پا جام لسن پا آسرما ونیتا ہے دو برا جات بابا جام ہنتا دی مرکے سانا اتا سالتان کتا بوات تعلیم کتا کمپول مرکے بوات تعلیم دان دیگا بنتو فکر مرکے لیکن پہلے ملاقات وہاں کے ذمہ داروں سے کرتے ہیں ابھی سبلو بیچو کتا جنبا اوران سانگون جواب دی سانا ہم بلک بناران دو اس کے لیے ان سے کوئی کمرہ وغیرہ مانگ لے منتا سپر مرکے باگی کتا منا منا ستو خول گا پا مرد قریب کی مسجد میں ٹھہر جائیں گے اور ان کی مستورات جا کے وہاں کے بچیوں کے کمرے میں ٹھہر جائیں گے لاکھی آسان تنگل دی مسجد میں برام پیران وانی کا پروگرام دی مانا مانا امریکہ میں ہال اتا بلے امریکہ پھر تعلیم کریں گی چھ صفات کا چھ صفات کریں گی اور ان کو اعمال کی ترغیب دیں گی نتا دو امریکہ با تعلیم کی تازی بین مذاکرہ نام پکارا ان ترغیب امریکہ کے بعد عمل نماز کی ترغیب دیں گی ترغیب ان دشمنوں اپنے والدین کے ادب کی ترغیب دیں گی وہ حرمان ابو باپ اور اپنی تعلیم پر محنت کی ترغیب دیں گی تو اسے امریکہ ترغیب سنتا لگا رہا امریکہ اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان کو بتائیں باقی تو امریکہ آتا آتا پکارا یا پنچنگ ان کو امریکہ ذہن بنانا مقصود مقصود بولا کتنا بنتا فکر امریکہ تاکہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دین کے ساتھ چلے صبح امریکہ برسام ساما دنیا پلا جا رہا امریکہ مرکا جاگا آگاما اور اسلامی لباس کے ساتھ چلے صبح امریکہ کنگالا پکا اسلام اور اسلامی معاشرہ اپنی زندگی میں لائیں صبح معاشرہ اسلام لنکھے پر امریکہ کہنا ہمارا کام ہے عمل کی توفیق اللہ دے ٹھیک ہے دلی سمپائی کان اللہ علیہ امریکہ باقی توفیق ان تم امریکہ عمل کان جو اللہ چاہتا ہے وہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے میری سوچوان اب تو یہاں اللہ تعالیٰ ماؤ کنڈا کی اللہ کان پھر اللہ کو وجود کان آپ حضرات جا رہے ہیں پورے ملک کے کریم ہے تو آپ فکر لیں گے پورے ملک پہ فکر چلے گی چونچوان اینڈ آسان چونچوان اللہ کریم چلو رو نگارا آپ پہ ان چونچوان فکر اللہ آسان ذرا آسان عیدو پہ چلو رو نگارا جو آپ لوگ چاہ لیں گے وہی اللہ بھی چاہ لیں آپ پہ ان سیتت نے کہنڈا اچولا کہنڈا اللہ جیسا آپ کا ظاہر بنے گا ویسا آپ کے علاقے کا ظاہر بنے گا سب دمانا چونچوان کی ظاہر مچن چلا ظاہر نگارا چونچوان جیسا آپ کا باطن بنے گا ویسا آپ کے علاقے کا باطن بنے گا سب دمانا کتب یا باطن بگیتولا باطن ورن سمپا کتا جیسا آپ کی عبادت میں جان ہوگی یہ نمازوں کا اہتمام ہوگا آپ کے علاقے کے لوگ اس کا اہتمام کریں سب دمانا چونچوان یہ ملے کتا جا گیا عمال کتا ہے ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں قرآن نہیں کہتے کہ نوسا ان کو تانبا موتو اسمایا کی طرح ذکر تلاوت کا خوب اہتمام کریں جاگر ذکر کی طرح تلاوت کی طرح اخلاق محبت کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ چلیں جن کی طرح بگرا دنیا ساتھی سارے ہیں دنیا اخلاق معاملات کی صفائی کا ہے وہ برسی ہے بلا معاملات کی طرح اور اپنے اخلاق کو اچھا سچا بنا کر رکھیں اخلاق کی طرح مجھے بھی بھائی اس طرح سے اپنے علاقے میں ہم چلیں کہ کوئی اپنا انگلی نہ اٹھا سکے سالا ان کی طرح بگرا مچانی سہیل گئے ایسے چلے کہ سب کے ساتھ جڑ جائے اور پھر ہمارے ساتھ جڑ جائے کتنا برا چاہتا ہوں اسے سفر چھپایا کتنے کون بولے بردام پین گیا سب اور اور اللہ بڑا کا دستا ہم تو بھی ہر ایک سے ملنا ہمارا کام ہے پھر تو کتنا مزدور پر سچیا تو ہر ایک کو جوڑنا ہمارا کام ہے اسے ان کو بہت سن لے گا میں نے ایسا نہیں فرمایا ہمارا کام تو دھوبی کا گھاٹ ہے منلس رحمت والے کہتا ہے اسے کتنا اگلا سب کی منس تم پر دھوبی دھوبی کوئی کپڑے کو واپس نہیں کرتا دھوبی ساکن رجیک منا منا کہتا ہے گندے سے گندے کپڑے کو لیتا ہے اور صاف کر کے دھو کر کے دیتا ہے بیاندے پتائیں پتائیں کوٹور سلی بندیا کا برسے دا چوچی دا بگی بنا ایسے ہر آدمی کو ہم لیں گے جو آ رہا آنے دو آؤ شرابی ہی آئے گا تو ہم اس کی بھی تربیت کریں گے زانی آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے قاتل آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے چور آئے گا تو اس کی تربیت کریں گے یہ تو دھوبی کا گھاٹ ہے ہر ایک امت کو اس میں لانا ہے اور سب کی صفائی ستھرائی کر کے میرے دوست اللہ تک پہنچانا ہے یہ چند نے ملے سیتا کا سری میں سنو رہا ہو رہا ہے سمانا کو تر بون ہو رہا کو مینو آ رہا ہو رہا ہے برجینا ہو رہا بونو ہو رہا پرمپا مچمانا کو تر دیا بون kita terima datanglah selamat datang kita bawa mereka dan kita usahakan mereka bersihkan mereka bawa mereka kepada amal yang baik selepas itu kita pulangkan mereka ini kerja kita tuan-tuan kerja kita adalah berbicara tempat untuk masuk kain ہم کسی کو نہدار سے نفرت نہیں کریں گے kita jangan lihat siapa-siapa pun dengan perasaan benci ہم کو تو گناہ سے نفرت کرنا ہے kita hanya benci dosa dia گناہ سے نہیں نفرت کرنا kita tak benci orang buat dosa سوچو وہ آدمی کتنا قدردان ہے جس کی شفاعت قیامت کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون کون امول ہے اورنگ سچ اورنگ بتاتے ہیں نہیں لائیں گے یا من اورنگ تو ہاری قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شفاعت سے بڑھے گیا سوچو آپ ایک کلیکٹر کسی کی شفاعت کرتا ہے سفارش کرتا ہے کتنا بڑا آدمی ہے سنت نے مولے کالا سچو رنگ سداوا دائرہ دیا ممبری ریکمینڈیشن کے بعد سچو رنگ مگر اور ریکمینڈ ہے تو مانو اور آندا بتاو بسار دیا اس لیے ایک ایک امتی کو اپنے سینے سے لگانا پڑے انہیں کرانے سے جان جان کی تمہیں بلا جا ان تو اندے سچیا کو رنگ امت انہیں محمد ڈالا ہٹی جی ایک ایک گھر جانا ایک ایک امتی سے ملنا اپنی سعادت سمجھے کہ تمہیں اندا تو مولیان کی کر ان تو کچھ ہی سچیا کو رما جن تو سچیا کو رہ اسلام پوری امت کو محنت کا میدان بنانا جدی کہنا سنورو امت نے میدان اسے دی ہماری جو جماعتیں آ رہی ہیں اس کی نسبت بھی آپ کے ذمہ ہے یہ چونتا نے مولے جمعہ جمعہ سامی ہیں ڈتا ہیں ان کی تنگن جواب چونتا نے تو دوسرا اور اس کے ساتھ مستقل ترجمان لگانا جان چونتا نے سنہ باگی مترجم برسروشان بن امریکہ ہر میں ہماری جماعتیں آتی ہیں ہندوستان پاکستان سے بنگلہ دیش سے وہ کام اپنا وقت گزار کے جاتی ہے کام کر نہیں پاتی کل اچھی بات چون چون امریکہ جمعہ جمعہ ڈسا نگر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش داستان سنی امریکہ ہنیا حبیستان ماسے امریکہ ساجا انہوں نے واقعی جن کی کارگزاری ہے سن کر بہت افسوس ہوتا ہے سامی دنیا اور کارگزاری کارگزاری امریکہ سامی سانگر سانگر سدے اور ہر ایک یہی شکایت ہے کہ ترجمان نہیں ملتا سچیا امریکہ منگا دو کمپلین کرے جس طرح ترجمان کرے مترجم اس لیے جو آپ کیا اردو جاننے والے ہیں پورے ملک کے اعتبار سے آپ ان کی فہرست تیار کرو ہوئی پرانے کے چون چون میں مولیا چون چون سنا سریا کا سنارا امریکہ امریکہ انتاؤ بانس ہے اردو دسمور ہے مدارہ کی تو تنہا رسنا رہا ان کا سالانہ چلنا تیہ کرو دان چلنا سب پسکی کا سنچو کا دیلے امریکہ اور چلنے کے علاوہ وہ کتنا اور دے سکتے اس کو تیہ کرو دان جو ہے نوین دبر چلنا امریکہ تامبہان براپے امریکہ بلے باگی پھر ان کے علاقوں کے اعتبار سے جب جماعتیں آئے تو اس کو اس کے ساتھ لگا دان دیلے جمع جمع سکتا بگرا دی مانا مانا سنتا جائیں امریکہ آدھا مانکہ باو امریکہ برسامہ دنے جمع مستقل جب ترجمان ساتھ میں رہتا ہے تو جماعت کا جی بھی لگتا ہے خوب محنت بھی کرتی ہے اور اس علاقے کا کام اٹھاتی ہے نہیں چند چند دونوں دفعہ مترجم میں اندر پریشان میں جمع جمع کو سنگا ستا آتی با پھر جائے نہ پھر جائے بھی کنپا دوتو کو نہ کا ماجو نہ پھر جائے کنپا دوتو کو نہ کا ماجو ورنہ جماعت جو ہے وہ اپنے طور سے اپنی تعلیم کر لیتی ہے اور اپنے طور سے پکا لیتی ہے کھا لیتی ہے اور شام کو گشت کر لیتی ہے کارکن آتے ہیں ایک دو کارکن سے ملاقات کروا دیتے ہیں اور شام کو کوئی ترجمان پہنچ جاتا ہے ان کے بیان کا ترجمہ کر کے چھٹی کر دیتے ہیں سچیرا سنتن جمعہ دیسنیری با تعلیم دیسنیری ماسا ماسان ماسان اندے پتان دیسنیری با بھومی گاس پاتو دیبا بیان سچوران داتان ترجمہ دیبنے بیان پاتو دیبا لے مچم سلا کرجا کن جالا تو جماعت گوئے رتیم بن کے رہتی ہے ایسی جمعہ جدی انا رہتی اس لیے اگر آپ لوگ اپنے احکام جمانا چاہتے ہو اور پورے ملک میں کام ایک سطح پر کرنا چاہتے ہو تو آنے والی جماعت کی نصرت کا انتظام کریں یعنی چون چون امولے سالوں چون چون نی پھر جا نگارہ جی کا ماجو رنجا دی مانتا میں سپہ پھر جا دی چلورو نگارہ جی کا نائے سپہ دی سجو تاہا بھی تنگی چون چون کنے اسوہ کا نوروس کان وہ ترجیل دینے سچیا جمعیں لگا اسی طریقے سے جو آپ کے ہاتھ کی جماعتیں جا رہی باہر یا چلے تین چلے میں نکال رہے ہیں ان کی بھی نصرت کریں ان کے گھر کی خیر خبر لیں اور چار مہینے کی جماعت اگر آپ کے ملک کے اندر چل رہی ہے تو اس علاقے کے ذمہ دار ساتھی دو مہینے کے بعد جا کر کے اس کی خیر خبر میں بگیتی جگہ جمعہ جمعہ سیتے ہیں کلو آپ سیتے پر کنیا نسرا بھرے گئے میں بتا ہوں نسرا کلو آر بھی مرے گئے چنگا کنے نسرا کنے تاؤ آن لہوال کادان بھرے گئے میں جگہ کلا جمعہ جمعہ پا گولا کلو آر دالا مگری کی کہ ماسا اورنگ اورنگ تنگن جا بے پڑا مارکاس بھرے گئے نہیں کنے زیارہ بھرے گئے دو بلند سالی کا بلند سالی کا زیارہ امریکہ تو انشاءاللہ جو ہے جماعتوں کی تربیت ہو جائے ابن علی نے چند چند جمع اٹھوا کنڈا پر کر دیا اور پھر ان کے گھر کی خیر خبر لیں جان جو گیا کہ تک نتاؤ احوال سادان جمع سنگ امریکہ اپنی عورتوں کو بھیج کر کے ان کے عورتوں سے احوال معلوم کریں میں کہتا ہمتار مہمیتا مسورا کتر صبح رہتا ساو سادان مسورا امریکہ سوار گھر اس سے جو جماعت میں سے وقت لگا کے آئے گا اس کے اندر جمنے کی طاقت پیدا ہوگی خلق بھی تبا بمکان بلے بے بالی بیر پر جالن اللہ دیا کہنا دکھے کواتان ان کو برکروسان اور نظام الدین والوں کو آپ لکھے ہمارے ہاں ایک وقت میں پورے ملک میں کتنی جماعت رہ سکتی ہے دان سیدھے میں بگیتا ہوں تو پہلے نظام الدین اور ستو ماسر berapa banyak jemaah yang kita boleh terima. Tapi uskhi itibar itu jemaah kiya jai. Supaya mereka pun hantar jemaah mengikut apa yang kita bagi. Dan itu jemaah akhirnya jam kerja kam. Supaya jemaah-jemaah yang datang dapat berkirga dengan sungguh-sungguh di tempat. Dan visa ki wajah se jemaah kemari ek-ek mahinye tak perishan rehti. Dan tuan-tuan, kerana dapat visa ini kadang-kadang jemaah satu bulan dia susah juga. Kaun sa visa leke ane ni as kehulat hai, isko bhi aap aap batayin. Dan tuan-tuan kena bagitahu kepada Nizamuddin. Visa-visa macam mana, jenis macam mana mudah untuk kita sambung kena bagitahu Nizamuddin. Isliye bahut si jemaah tu merur mein hoti hai Malaysia. Banyak jemaah-jemaah yang datang sini satau. Aru Indonesia jati hai, wahan jitna visa misna kaam kerti hai. Fira ke Abdul Jalil datang sini multiple entry baru saya sedikit sini pergi Indonesia berapa banyak dapat visa baru saya di sana lepas tu kami negara kita. Mereka gugur ke ceri jadi kami ni kerja. Mereka ni semua hanya lalu habiskan masa tak dapat nak buat kerja. Isteri jauh jemaah tak ada, usko mustahil satu hari alkeki 15-20 masjid deh tu. Jadi usi memilih kerja jam kerja kerja. Jemaah-jemaah yang datang bagi mereka satu kawasan 15-20 masjid satu halka. Supaya mereka akan berusaha berterusan dan bangunkan kerja di situ. Pura mulutnya berani ke dalam negeri. Tak semestinya, tak payah kita nak gerakkan mereka satu negara juga. Tapi jauh banjar ilaka apkau, us banjar ilaka menjemaat itu dalam. Tapi tuan-tuan yang mulia, hantarlah tempat-tempat gersang negara kita yang tak ada usaha di tempat itu kita hantar. Orang punya, apne uske saath ek tarjuman lagao bas. Tapi kena hantar, mutarjim dengan mereka. Fir dekho, insyaAllah jemaat kaam karke jaye. Tuan-tuan akan lihat macam mana jemaah-jemaah akan dapat bangun. Mereka jalan, mal, kharch karke, kurban karke aati. Mereka datang dengan korbankan diri, masa, harta mereka. Wo insyaAllah kaam karenge. Mereka akan berusaha. Is tarah se aapka ka kaam bahut jaldi inshaallah badh jaye. Lekin chahe nahi tuan tuan kirje nigara kitna ka maju dene se paas. Hum log bhi koshish karte hain ki har jamaat mein ek arbi wala mil jaye, ek angrezi wala mil jaye. Baazon mein milte hai, baazon mein nahi milta. Hum hi ko usay juga, usme se kya jamaani, ada orang Arab, ada orang bahasa Inggris, kadang-kadang dapat, kadang-kadang dapat. To khalis Urdu wali jamaat hai hamare yahan ki har 3 mahine par Nizamuddin se 50-60 jamaatein nikal jati hain Behrun ki. तो वो अफ्रीका के मुल्कों में बाज है वहां भेजी जाती है वरना मलेशिया और थाईलैंड इंडोनेशिया उर्दू वाली जमातें सारी मुल्कों में डाल दी जाती है और वहां ये बात है सब लोग तर्जुमा लगाते हैं निजंदानी बोले का जुमा जुमा है ना बात उर्दू सा जाए क्या क्या मिला कि कामिया का मशवरा 50-60 जुमा दिया दिबंतो ना बानिया जुमा जुमा जो आगे के हंतार के निगार निगार अफ्रीका अथवा मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड देन Kerana apa ini jemaah-jemaah ni Nizam di Aldir kata boleh karena boleh dapat jemaah boleh dapat mutarjim inilah apa yang mereka faham bahawa mereka hantar jemaah sini mudah untuk dapat terjemah dan mereka boleh bekerja آپ کے اعتماد پر وہ جماعتیں بیچتے ہیں اور ان کو ترجمان نہیں ملتا یہ بہت بڑی خیانت ہے اس کے کام کا بھی نقصان ہو رہا ہے آنے والی جماعت کا بھی نقصان ہو رہا ہے سنتا نے ملے بریکان ترجمان سے سنی دنگان سے یقینان دنگان حرفان یہ مرگے تاؤ کتا کا بگ مترجم kalau lah tuan-tuan yang mulia, kita tak dapat bagi mutarjim kepada mereka, maka ini satu tuan-tuan khianat. Jadi dengan itu, kerja kita pun akan rugi, kerja kita akan jatuh. Isteri yang fikir kerana, pura mulut cukup jamaah hai, isteri yang berbahas kerana. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana semua, seluruh negara ini orang tanggungjawab ada sini. Har sati fikir kerana, kalau kalau Islam kau asal kerana. Jadi tuan-tuan apa bila kita semua fikir ada satu perkara ini, Allah akan mudahkan, buka jalan untuk menyelesaikan. Sirf surah walau ke jindah nahi ki bicara sari cheez wahi kare. Nahi surah walau ke aap maulat kare. Jadi bukan tanggungjawab hanya surah saja. Semua benda mereka nak fikir. Tuan-tuan pun kena bantu surah. Har 3 mahine maaf jurte hai, to pure kaam ke atbar se socho. Hamara kaam kaise tarakki kare. Jadi tuan-tuan yang mulia bila kita datang untuk masyarakat tiap-tiap 3 bulan sekali, fikirlah keseluruhan kerja di seluruh Malaysia macam mana kita nak majukan. Fir har markaz ke surah wale aur pure mulk ke surah wale mil karke kam se kam saal mein 2 dafa apne mulk mein safar kare. Sanjiga Chantan yang mulia surah Malaysia dan juga surah-surah sempatan kurang-kurangnya tahun 2 kali kena bergerak seluruh negara. Itulah se insyaAllah safar karenge to kaam ke ahwal bhi khulenge saathiyon ke ahwal bhi khulenge aur fir insyaAllah kaam tarakki pa jaye. Jadi kalau kita buat demikian insyaAllah kita akan dapat tahu keadaan kerja, keadaan rakan-rakan kita dan dengan ini kerja kita pun akan maju. 10 din 15 din ke liye jamaat ban jayegi to bhi inshaAllah kaam chal jayega. Kalau Allah ke andar kita bunte jamaat macam ni pure 15 hari pun kita boleh dapat buat banyak kerja. Maghribi Maghribi Malaysia me idhar waqt lag jaye aur fir ek martaba kam se kam Mashriqi Malaysia waqt lage. Jadi chura ni kita ni bergerak chura ni sekurang-kurangnya kini sekali dan untuk Malaysia Timur sekali. Is tarah se aap hazrat jab ek dusre se milenge ek dusre ko bulayenge apne paas kabhi unke paas jayenge insyaallah ek jodh ek mohabbat qaim ho jayegi. Tuan-tuan kalau kita buat demikian kadang-kadang kita pergi kepada mereka kadang kita panggil mereka datang kepada kita dengan itu tuan-tuan kita akan dapat wujudkan kasih sayang satu hati antara kita. Kalau mohabbat ke saat itu Allah ki madad hogi. Jadi bila kita buat kerja ini dengan kasih sayang barulah kita dapat bantuan. Kalau hum kar rahe hai lekin dilon mein talaa ho to Allah ki madad nahi aayegi. Kalau kita buat kerja tapi dalam hati kita ada perasaan benci membenci dan sebagainya tidak akan dapat bantuan Allah. Kalau perasaan se batil phailta hai. Jadi dengan cara macam ni perasaan tak suka dalam hati kita batil tersebar. Aur taun ke raaste se haq phailta hai. Agama yang hai khas akan tersebar dengan kita bantu membantu. Isliye apas mein hamare dilon mein mohabbat ho. Jadi kerana itu tuan-tuan dalam hati-hati kita kita mau ada kasih sayang antara satu sama lain. Agar kisi ki taraf se koi baat hai dil mein तो लड़ाई में बैठ करके उससे आपस में मुजाकरा करके एक दूसरे का दिल साफ करना यदि कलहला ada apa-apa perasaan tak baik terhadap orang lain maka kita duduk berasingan antara kita yang dan kita cerita dan supaya dapat clearkan perkara itu diskusi terkini dan hamari terkini tiga baton mein hai kerja maju samajwan kerja dan samajwan kita buat kerja ek liye tamam karne kaam karne wale mein ishtemae qulub ho sachi wala sunne aur bas kerja ada satu hati aur dusre ishtihad e fikr ho yahi dance do mada satu fikr aur teesre sahi nahi par kaam ho kerja kerja jalan dengan cara yang betul ye teen baatein har ek ke sath lazim hai dan tiga perkara ini setiap orang kena ada dil har ek dusre se jula hua ho hati kita semua hati kita mau bersatu jo jo kaam ki cheez tay ho jaye us par sab muttafiq ho jaye sab ki raaye ek ho jaye sab ki fikr ek ho jaye dan apa-apa perkara yang diputuskan mengenai kerja ini semua kita punya hati mau bersatu semua kita mau terima semua menganggap ini sebagai keputusan kita jis cheez ko chalaya jaye pura mulk usko chalaye apa-apa perkara yang diputuskan untuk kita namun melaksanakan seluruh negara semua melaksanakan ini satu fikir sama menyehatkan mudakar jika salah tak faham kita memuzakara muzakara se baat khul jati dengan kita muzakara kita akan dapat faham dan gulat ini dur ho jati dan semua salah faham dapat dilakukan Allah Ta'ala kumul semoga Allah terima یہ ایک بات ضروری ہے اجازت ہو تو میں عرض کروں جی مولانا یہ ایک بات ضروری ہے ذرا ابھی جتنی وصولی ہوئی الحمدللہ اللہ پاک کا احسان لیکن اس سے دوگنا یعنی ارادے آئے ہیں ابھی رمضان میں اور چھٹیوں میں اور جن دو تین مہینوں کے بعد اب یہ حضرات جینا مراکز والے ان کی وصولی کی فکر کر لیں کیونکہ جینا یعنی ایک حصہ تقریباً اگر وصول ہوا ہے تو دو حصے اور جینا وہ پکے عزائم اور انہوں نے مہینے بھی پھینکے ہیں ابھی جون میں جولائی میں رمضان کے بعد تو اس کی فکر بہت ضروری دوسری بات ایک اور ہے کہ علماء حضرات سے ابھی آپ نے بات کی اس کے بارے میں اگر ان کی جماعت بنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ابھی جماعت بناوے اور پورے ملک کے علماء کی ترتیب اور وصولی اور جس طرح آپ نے فرمایا اور اس کے بعد جو مدرسوں سے ابھی آ رہے تھے نا وہاں سے تو بہت سارے طالب علم ابھی فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے ارادہ کیے تھے کہ اس کے بعد ہم نکلیں گے ان کی وصولی کی بھی فکر جینا ہو جائے Dia kata ramai yang tak keluar tapi yang ramai lagi yang azam yang terdekat ni yang 15 Syaban, Ramadan, bulan Ogos dan juga cuti sekolah ramai telah bagi nama lebih daripada 2 kali 3 kali ganda daripada jemaah-jemaah yang keluar mereka azam untuk keluar jadi kalaulah kita dapat husuni mereka setiap tempat sabtu hari kita dapat berfikir dan bentuk jemaah macam mana cara yang paling baik untuk dapat usuli mereka sangat penting begitu juga tentang usia di kalangan ulama-ulama yang mana Maulana pun telah terangkan tadi untuk dapat gerakan seluruh negara semua ulama-ulama di seluruh negara juga dapat digerakkan untuk ini sadarkan supaya dibentuk satu jemaah yang akan bergerak satu negara kita untuk bawa ulama kepada kerja seperti mana yang Maulana telah terangkan tadi begitu juga pelajar-pelajar madrasah pun ada ramai yang akan keluar cuti madrasah mereka yang akan datang ini. Itu perkara itu pun kita kena fikirkan. اور یہ علماء حضرات کی جماعت صرف پرانے علماء حضرات کی وقت لگائے ہوئے حضرات کی فکر نہیں بلکہ اور بھی جتنے مساجد کے ائمہ اور علماء حضرات ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کی فکر کر یعنی نہیں مشاد علماء ini bukan hanya مشاد ulama-ulama yang pernah keluar tapi juga ada ulama-ulama yang tak pernah keluar yang jadi imam-imam masjid dan juga madrasah-madrasah mudaris pernah pengajar dan sebagainya mereka pun kita kena fikirkan مشورہ کر لیں آج کا جو مشورہ باقی مشورہ کر کے پھر بتا نیان سیدھے میں پروگرام جو ہری نی مولا کہتا ہے مشورہ کراں گا نا یہ باقی لپاس ظہر لپاس میں جمعہ میں لپاس جمعہ جو اپنے ہر مرکز والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنا حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں گے جو باتیں کہیں گے اس کا بھی مذاکرہ کر لیں اور اپنی ترتیب ذاتی سالانہ کب یہ چلا لگائیں گے مہانہ تین دن کب دیں گے ہفتے کے دو گز کب کریں گے کم سے کم اتنی ترتیب بنا کر کے ایک اپنے پاس رکھیں تو لڑکوں دے کے جائیں اور اسی ترتیب پر جا کے اپنے آپ مرکز میں لوگوں کو جوڑتے یا سبداری میں یہ ترتیب کھائے گی مولانا کہتا ہے سادی کی دشا ڈوبے سارا مرکز کی جا لگی لپاسو کتا مذاکرہ آپ کو یہاں چلا دنیا کو کتا مذاکرہ دان جگہ کتا ہی داری سے یہ دوری کتا سلیری بیلا کتا بنیا 40 hari tahunan kita. Bila kita punya 3 hari minggu berapa? Bila kita punya 2 gas? Dan bila kita punya saling? Dan sebagainya kita tuliskan. Dan bila bulan berapa? Kita akan keluar bersama dengan masyarakat 3 hari. Itu pun kita tetapkan bagi diri kita sendiri. Dan tuan-tuan satu salinan, tuan-tuan simpan satu bagi sini. Dan balik tempat kita pun kita kumpulkan semua rasan-rasan kita. Dan supaya kita terhidup dan suruh mereka pun. Setiap orang buat dia punya tertib untuk diri dia sendiri. Di sana pun kita kena usaha untuk buat sama. Dan bila kita datang balik untuk mesyuarat 3 bulan yang kita ini, bulan 8, kita tuan-tuan bagi laporan insyaAllah. Apa yang kita telah buat. InsyaAllah. Apa tahu itu? Jumat ke bawah bayan. Ya? Bayan lepas main Jumat. Baik, carangan tuan-tuan. Bayan lepas main Jumaat. Siapa? Amari Shafi Raya dan Orang Lugu. Kena Haji Arsyid sahab kaya, Rai. Ha? Mohon ijaz ke bari. Haji mohon ijaz Hussein. Bayan lepas main Jumaat kan? Terjemah pun boleh kan? Tengah. Amari Raya dan ملائی زبان میں بیان ہو اردو میں ہو کیا ترجمہ ہو میرے رائے اردو میں بیان ہو ترجمہ کے ساتھ ایک گھنٹے بھی بائن کرتے ہیں مولا عمر فاروق صاحب بیان پاس میں جمعہ لپاس نصر تونتون مونا قاسم چون رائے اور کسی کوئی رائے ہر سرنگ لائن تونتون بائن لپاس سر ada dua cadangan mana ijaz mana kasih ada cadangan lain apa satu gerakan ha mula dia soal gerakan satu sah oh mula lagi ijaz satu gerakan آج کو لنپور آج آج اثر سے ہی سن پہلے نشیس ہے اثر کی بات اچھا مولانا جاد صاحب اثر کے بعد ہو جائے مولانا قاسم صاحب مغرب کے بعد متاثر مولانا اجاز حسین صاحب نپس مغرب مولانا قاسم صاحب فجر کے بعد بھائی متاثر ہو جی جو آپ کو سچو ہریہ دو آ گیا ہری سب تو کل دو واپسی پھول جمع والے گیا ہو گیا مطلب ہم لوگ دو بیان ایک پرانے میں ایک مجمع میں دعا بیان ویسو ہاں بیان صبح دعا پرانا دان بارو فرمائیے یہ باہر شہر سے ہیں نا یہ تو چلے جائیں گے جلدی چھٹی چودھری صاحب جاتا ہے جہاں بڑے لا کون کون اور علامہ کو تنگو بیسو ہاں بیسو بول تنگو لا بیسو چھٹی مونا کہتے ہیں بھائی قربان چودھری صاحب پرانا مولانا شمیم صاحب تو پورا